Ikhwan wa akhwati fillah, alhamdulillah puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesempatan waktu, kesempatan umur dan kesehatan sehingga kita masih bisa berkumpul di Masjid As-Satusa ini di hari yang kedua pada rangkaian daurah kita, daurah tafsir yang ke-9. Insyaallah pada hari ini kita akan membahas tema yang tidak kalah pentingnya dengan yang kemarin, yaitu tentang perjalanan setelah kematian. Dan nanti di sesi kedua sore kita akan bahas tentang petaka hari hisab, yang hari ini kita temanya sekitar hari akhirat. Insya Allah pada hari ini kita akan mulai kajian setelah ini sampai pukul 11.45, jadi ada waktu sekitar materi 1 jam 20-25 menit, dilanjutkan dengan tanya jawab hingga pukul 12.15. Jadi ada waktu sekitar setengah jam untuk tanya jawab, materi 1.5 jam hingga pukul 11.45, dilanjutkan tanya jawab sampai pukul 12.15. Nanti setelah itu azan zuhur, zuhur berjamaah pada pukul 12.30. Setelah zuhur kita istirahat, makan siang sampai pukul 14, sampai jam 2 siang. Nanti jam 2 siang kita lanjutkan dengan materi yang kedua, yaitu petaka hari hisab, dan materi 45 menit nanti akan diumumkan lagi 45 menit, lanjut dengan salat asar. Nanti kalau kemarin kita setelah salat asar hanya materi sedikit dan tanya jawab, hari ini insyaallah kita full sampai maghrib rencananya. Jadi nanti setelah salat asar kita ada break sedikit, break 15 menit atau 20 menit, dilanjutkan hingga pukul 16.30 insyaallah. Pemberitahuan juga dari panitia, kami telah menyediakan kotak infak bagi para muslimin, ikhwan dan akhwat yang ingin berinfak, silakan untuk berpartisipasi. Berikut juga kita juga ada beberapa bazar di lantai 1, bazar buku, ada sedikit buku, semoga bermanfaat. Jadi silakan dimanfaatkan momen ini untuk membeli buku dan untuk menambah pengetahuan dan pengamalan kita. Selain itu juga ada beberapa bazar lain untuk ibu-ibu terutama. Jadi mohon dimanfaatkan ketika jamnya istirahat ataupun jam ibu-ibu di bawah. Demikian saja pengumuman dari kami. Terakhir, mohon diperhatikan lagi HP-nya, nada deringnya, dan alarmnya. Jangan sampai mengganggu kelancaran kita selama mengikuti kajian. Kepada Ustaz, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fa huwa al-muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliya mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. أَمَّا بَعْدُ، Inna astaghal hadithu kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ikhwati fiddin wa akhwat rahimani Allah wa iyyakum, apabila kita berbicara tentang kehidupan setelah kematian, tentunya kita sedang ataupun berarti kita sedang berbicara masalah gaib. Sementara yang mengetahui ilmu gaib itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Qul la ya'lamul ghaiba illallah. Katakan ya Muhammad, tidak ada yang mengetahui ilmu gaib kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhafidin azallahu iyyakum, dan rasulnya Allah Subhanahu wa taala yang mendapat informasi dari Allah ataupun yang mendapat wahyu dari Allah tentang masalah gaib juga. Alimul ghaibi fala yudhhiru ala ghaibihi ahada. Bahwasanya Allah itu Maha mengetahui ilmu gaib dan Dia tidak memberitahukan ilmu ini kepada siapapun. Illa man irtadha min rasul, kecuali orang-orang yang Allah ridhoi dari kalangan para rasul. Oleh karena itu ikhwatul muslimin, ketika kita berbicara masalah akhirat, masalah gaib, masalah kehidupan setelah kematian, masalah alam barzakh, masalah surga, neraka, padang mahsyar dan lain-lainnya, dan masalah-masalah yang akan terjadi di kemudian hari ataupun yang pernah terjadi pada dahulu yang kita tidak menyaksikannya, maka tidak boleh kita mengambil informasi kecuali dari Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh kita mengambil informasi dari misalnya dukun, misalnya tukang sihir misalnya. Oleh karena itu ikhwatiddin, barang siapa yang menyatakan dirinya mengetahui ilmu gaib, maka dia itu kafir. Karena berarti telah menyatakan dirinya mengetahui salah satu daripada ilmu yang khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tidak boleh kita berbicara masalah kehidupan setelah kematian. Tidak boleh kita berbicara tentang masalah alam barzakh kecuali jika ada nasnya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun para sahabat berbicara masalah gaib, maka para ulama kita mengatakan bahwasanya hukmul marfu', hukumnya sama seperti hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa demikian? Karena para sahabat tidak akan mungkin berbicara tentang satu perkara kecuali yang pernah dia dengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang para sahabat pun tidak mengetahui ilmu gaib kecuali apa yang pernah diinformasikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian ikhwatiddin. Saya ulangi lagi bahwasanya kita berbicara masalah kehidupan setelah kematian ini terkait dengan masalah gaib, dan kita hanya dibolehkan berbicara masalah ini jika ada dasarnya dari Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatiddin, kehidupan setelah kematian, ikhwatiddin, bagaimana hidup setelah mati? Kalau kita lihat dari sisi kehidupannya, maka sebenarnya manusia itu nggak mati-mati. Dia hanya berpindah hidup dari satu alam ke alam berikutnya. Pertama, dia berada di alam ruh, hidup. Pindah ke alam rahim, hidup juga. Ketika Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh ke janin, dia hidup juga. Kita semua pernah di dalam janin ibu kita. Dan kita hidup pada waktu itu. Hanya saja kita nggak ngingatnya. kemudian lahir, hidup lagi. Ya, hidup lagi. Hidup alam dunia, dicabut nyawa kita. Itu juga sebenarnya hidup, berpindah dari kehidupan dunia ke kehidupan barzakh. Kehidupan barzakh lah kita katakan. Kemudian terjadinya hari kiamat, bangkit dari kuburan. Coba, bangkit dari kuburan, itu kan hidup dalam barzakh. Kemudian hari kiamat, bangkit dari kuburan, pindah ke kehidupan akhirat. Jadi sebenarnya hidup semua. Tentunya ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, ketika kita bicara masalah hidup dan mati di sini, kita menilainya dengan kondisi kita sekarang. Jadi bukan berpindah dari satu dunia ke alam, dari satu alam ke alam berikutnya. Karena sesungguhnya itu adalah kehidupan yang berpindah dari satu dunia ke dari satu alam ke alam berikutnya. Ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Kehidupan setelah kematian. Satu kehidupan berikutnya. Yaitu ketika manusia dicabut nyawanya oleh malaikat. Apakah ada yang namanya kehidupan alam barzakh? Barzakh itu ikhafiddin. Rahimani Allah wa iyyakum. Arti sebenarnya adalah pembatas. Pembatas antara sesuatu dengan sesuatu yang lain. Ya. Nah, kalau saya buat seperti ini, kertas ini adalah pembatas yang ini dengan yang ini. Ini dikatakan barzakh. Pembatas. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Marajal bahraini yaltaqiyan, bertemunya dua laut, di antara dua laut ini barzakhun, ada pemisah. La yabghiyan, yang satu air tidak melampaui ke air sebelahnya. Jadi ada barzakh, ada pembatasnya. Itulah sebenarnya dikatakan barzakh. Ketika manusia hidup di dunia, dia menuju akhirat. Akhirat di sini setelah hari kiamat. Maka di antara keduanya itu ada alam barzakh, pemisahnya. Antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Makanya ketika seorang dicabut nyawanya oleh malaikat, maka mulailah alam barzakhnya. Karena seorang tidak akan bisa sampai ke area akhirat kecuali dia masuk barzakh dulu. Ya. Masuk barzakh dulu, baru dia masuk ke akhirat. Bahkan orang-orang yang mati, orang-orang yang meninggal pada saat terjadinya hari kiamat, itu kan mati dulu. Masuk dia dulu ke alam barzakhnya. Baru dia dibangkitkan menuju alam akhiratnya. Itu dikatakan barzakh, yaitu pembatas antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Adakah kehidupan alam barzakh ini? Iya, tentunya kita tidak bisa mengatakan ada dan tidak bisa mengatakan tidak kecuali dengan dalil. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Taubah ayat 11, 111. Wamimman haulahum wamimman haulakum minal a'rab munafiqun wa min ahli al-Madinah maradu 'alan nifaq. Dan di antara orang-orang yang sadar sekitar kalian dari kalangan orang Arab, ada munafikun. Dan juga di dalam ahli Madinah, penduduk Madinah. Maradu alan nifak. Mereka melakukan kemunafikan. La ta'alamuhum nahnu na'alamuhum. Kalian tidak tahu. Kami yang tahu. Orang-orang Arab yang ada di sekitar Madinah dan di penduduk Madinah itu sendiri, ada orang-orang munafik. Kalian tidak tahu. Kami tahu. Sanu'adzibuhum marratain. Kami akan azab mereka dua kali. Sanu'adzibuhum marratain. Kami akan azab mereka dua kali. Thumma yuradduna ila adzabin 'adzim. Kemudian mereka akan dimasukkan ke dalam azab yang sangat besar, sangat pedih. Ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Para mufasir mengatakan sanu'adzibuhum marratain, kami akan azab mereka dua kali, yaitu azabul qabr dan azab akhirat, azab neraka. Kemudian ikhwatiddin, dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu surat Ghafir ayat 45. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa inna lil ladzina zalamu 'adzaban duna dzalika walakin aktsaruhum la ya'lamun." Sesungguhnya untuk orang-orang yang zalim ada adab selain itu, tapi banyak orang yang enggak tahu. Fawaqahum Allah sayyiati ma makaru. Dan Allah Subhanahu wa taala melindungi Nabi Musa dari semua makar-makar buruk mereka. Wa haqa bi ali fir'auna su'ul adab. Dan Allah akan timpakan keluarga Fir'aun azab yang sangat pedih. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Dan neraka, ya, api akan membakar mereka ghuduwan wa 'ashiyya, pagi dan sore hari. Ghuduwan wa 'ashiyya, pagi dan sore hari. Wa yauma taqumus sa'ah, dan di hari kiamat nanti, adkhilu ala fir'auna ashaddal adab, dikatakan masukkan keluarga Fir'aun ke adab yang sangat pedih. Di sini ada dua siksaan. An-naru yuraduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Api tersebut akan membakar mereka pagi dan siang hari. Pagi dan sore hari. Dan di hari kiamat mereka masukkan mereka ke dalam neraka yang bersangatan, neraka yang adabnya sangat sangat keras, sangat pedih. Ada dua yang disebutkan. Para ulama menyebutkan ikhwatiddin rahimahullahu wa iyyakum. Adanya pagi dan siang ini menunjukkan bahwasannya adab yang dimaksud, api yang membakar mereka yang dimaksud yang pertama itu adalah adab kubur. Yang kedua, adkhilu ala fir'aun, masukkan keluarga Fir'aun ke dalam adab yang sangat pedih, itu adalah adab neraka jahannam. Demikian ikhwatiddin. Seandainya api yang dimaksud pada potongan kalimat yang pertama adalah neraka jahannam, lantas kenapa mereka disuruh masuk ke dalam neraka berikutnya? Neraka apa lagi sebelum ini? Karena seorang itu ketika dia masuk neraka jahannam, sudah selesai masalahnya. Artinya selesai masalahnya, dia tidak akan dikeluarkan kembali. Tidak ada dia masuk neraka jahanam, keluar lagi, masuk lagi, tidak ada. Ya. Yang ada ketika dia masuk, selesai urusan dia di neraka jahanam, masuk surga. Setelah itu, tidak masuk lagi. Ada pun orang kafir, masuk neraka jahanam, selamanya di sana. Kalau kita artikan bahwasanya neraka yang api yang pertama, itu adalah neraka jahanam, pertama diadab, kemudian yang terakhir dimasukkan ke neraka jahanam, ini adabnya adab yang mana? Apakah tadinya dia di luar neraka diadab dulu? Ya, ini tandanya bahwanya api yang dimaksud pertama yang membakar pada pagi dan sore hari ini adalah adab kubur. Demikian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Makanya kalau ada orang yang mengingkari adanya adab kubur, mereka berkata, mana dalilnya dari Al-Quran? Memang disebutkan adab kubur. Jelas-jelas adab kubur. Tapi orang yang faham akan mengetahui ayat-ayat yang dimaksud di situ adalah adab kubur. Kemudian ya Khabiddin, tentunya kita sebagai kaum muslimin tidak bisa hanya berpegang dengan Al-Quran. Harus disandingkan dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah itu yang menjelaskan. Yang menjelaskan Al-Quran. Yang mentafsirkan Al-Quran. Ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala memerintahkan kaum muslimin, aqimis sholah, tegakkan sholat. Coba cari. Di mana takbirnya? Di mana baca Al-Fatihahnya? Di mana baca iftitahnya? Di mana rukuknya? Rukuk sih ada dalam Al-Quran. Tapi gimana rukuknya? Karena yang dikatakan ruku itu ikhwatiddin, begini saja sudah ruku. Orang Jepang kan, begitu ya. Itu sudah ruku dalam bahasa Arab. Sudah ruku dikatakan dalam bahasa Arab. Al-inhina. Tapi apakah itu ruku dalam sholat? Mau tidak mau kita harus melihat sunnah Rasulullah SAW. Bagaimana tata cara ruku menurut sunnah Rasulullah SAW. Karena Rasulullah mengatakan, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Tidak bisa sembarangan ruku. Sujud ada dalam Al-Quran. Yang dikatakan sujud dari sisi bahasa, meletakkan dahi ke lantai, sujudlah itu. Ya, walaupun kakinya nyengking ke belakang, tangannya begini, tapi dia sujud namanya. Tapi apakah sujud seperti itu yang dikehendaki dalam hadis? Tidak boleh sembah. Dalam Al-Quran? Tidak boleh. Yang dikehendaki dalam sholat? Tidak boleh. Harus bagaimana tacara dari Rasulullah SAW sujudnya. Tidak boleh sembarangan sujud. Itu hanya ada dari sunnah Rasulullah SAW. Kita diperintahkan zakat. Terus zakat apa saja? Enggak tahu dalam Al-Quran. Harus ada dasar dari perinciannya dari sunnah Rasulullah SAW. Sama halnya dengan masalah akidah. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita bicara masalah kubur, tidak ada persis bahasa ataupun kata adab kubur dalam Al-Quran. Lihat, ada enggak dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jangan sampai karena enggak ada bahasa adab kubur dalam Al-Quran, tetapi dalam sunnah ada, kita katakan ini sunnahnya dhaif. Na'udzubillah min dzalik. Tidak dibolehkan yang COVID-19. Ya? Sangat tidak dibolehkan. Sebagaimana yang tadi berarti. Al-Fatihah tidak ada. Misalnya. Baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Misalnya. Tidak ada. Ketika sujud dan ruku. Tidak ada. Kenapa? Tidak ada dalam Al-Quran. Mengeluarkan zakat sekian persen. Tidak ada dalam Al-Quran. Berapa nisabnya? Tidak ada dalam Al-Quran. Berapa haulnya? Tidak ada dalam Al-Quran. Apa-apa saja yang dizakati, tidak ada dalam Al-Quran. Banyak sekali yang tidak ada dalam Al-Quran. Tapi dijelaskan dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketikidin, rahimani Allah wa iyyakum. Kita lihat bagaimana sunnah Rasulullah SAW yang sangat jelas menyatakan adanya adab kubur. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Amr bin Umaymun Al-Audi, kana Sa'dun yu'allimu banihi ha'ulail kalimat. Bahwasanya Sa'ad mengajarkan anak-anaknya beberapa kalimat. Kama yu'allimul mu'allimul ilman al-kitabah. Sebagaimana seorang guru mengajarkan anak-anaknya menulis. Wa yaqulan, dia katakan, inna Rasulullah SAW kana yata'awwadu minhunna duburus salah. Sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa membaca doa ini di akhir sholat, yaitu Allahumma inni a'udzubika minal jubn. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut. Kita sebagai seorang muslim tidak boleh menjadi seorang pengecut. Ya, pengecut tidak dibolehkan. Apa yang dikatakan pengecut? Tidak berani mengatakan yang hak, itu pengecut. Tidak berani melakukan yang hak, itu pengecut namanya. Bukan pemalu. Misalnya, dia ngaji. Ada yang mau ditanya. Tapi malu mau tanya ke ustaz. Itu pemalu apa pengecut? Pengecut. Bukan pemalu itu. Ya. Pemalu itu adalah untuk hal-hal yang sifatnya maksiat. Malu saya nggak pakai jilbab, nah, begitu. Malu saya nggak sholat, itu dikatakan pemalu. Ada pun orang-orang yang tidak berani melakukan, yang tidak berani melakukan yang benar, bertanya untuk hal yang benar, itu namanya pengecut. Ya khotibidin, rahimani Allah wa iyyakum. Allahumma inni a'udzubika minal jubn. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Ibnu Abbas tentang masalah ini. Waktu itu Ibnu Abbas masih kecil. Ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai anak kecil, wahai anak, aku ajarkan kamu beberapa kalimat. Ihfadillah yahfaduka. Jagalah Allah, Allah akan jaga menjagamu. Artinya, jaga syariat Allah, Allah akan menjaga kamu. Ihfadillah tajidu tujahaka. Jagalah Allah, Allah akan membimbing kamu. Idza sa'alta fas'alillah, kalau kamu bertanya, tanyalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, apabila kamu meminta pertolongan, mintalah kepada Allah. Fa'lam, ketahuilah. La wijta ma'atil ummah ala ayyam fa'uka bisyai, la yanfa'uka bisyai, qad kataballahu, la yanfa'uka bisyai, illa qad kataballahu lak. Kalau seluruh umat manusia bersepakat, bersekongkol, sepakat mereka untuk memberikan kamu satu faedah. Menjadikan menikahkan kamu dengan seorang gadis, menaikkan jabatan kamu, memberikan kamu sebuah harta, ya, maka tidak akan sampai faedah tersebut kepada dirimu kecuali apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. La wijtama'atil ummah 'ala ay yadhurruka bi syai'. Kalau seandainya seluruh umat berkonspirasi untuk mencelakakan kamu, la yadhurruka bi syai', mereka tidak akan sanggup melakukannya. Illa qad kataballahu 'alaik, kecuali yang ada takdirnya. Allah sudah takdirkan. Itu khafiddin. Jadi apa yang kita takuti? Dalam menegakkan kebenaran. Dalam berbicara yang benar. Asalkan ketika kita bicara yang benar itu berbicara dengan kaedah-kaedah, prinsip-prinsip yang benar. Berdakwah dengan prinsip yang benar. Jangan antam kromo. Ada akhlaknya, ada kode etiknya. Tapi menyembunyikan yang benar gak boleh. Apa yang ditakutkan? Karena manusia tidak akan mampu memutuskan kita. Kalau ada orang yang berniat untuk membunuh kita, ketahuilah ikhwatiddin, ketika ternyata berhasil dia bunuh, itu bukan karena dia hebat. Kenapa? Allah sudah takdirkan yang begitu. Ya udah, memang berhasil dia begitu. Tapi kalau Allah enggak takdirkan ikhwatiddin, satu negara pun yang akan membunuh kamu enggak akan sanggup mereka lakukan. Itu dikatakan ikhwatiddin memberi semangat kepada seorang pemuda, seorang anak, sifat menumbuhkan sifat berani. Itu yang terpenting. Ya, berani. Demikian. Jadi para pemuda-pemuda yang belum menikah juga berani, harus berani. Harus berani. Iya. Yang bilang pengecut mereka ya, bukan saya. Saya kan harus berani begitu. Kemudian dikhabitin, rahimani Allah wa iyyakum. Wa'udzu bika min an awadda ila ardalil umur. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah masuk kepada usia pikun. Wa'udzu bika minal fitnatid dunya. Aku berlindung kepadamu dari fitnah cobaan dunia. Wa'udzu bika min adzabil qabri. Dan aku berlindung kepadamu dari adab kubur. Jelas sekali Rasulullah katakan adab kubur. Seandainya enggak ada adab kubur, masa sih Rasulullah SAW berlindung pada Allah, minta perlindungan kepada Allah dari adab kubur? Enggak mungkin. Ya. Enggak mungkin ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Itu tandanya adab kubur itu ada. Kemudian ikhwatiddin azzaallahu wa iyyakum. Hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu an qala inna nabiyallah sallallahu alaihi wasallam dakhala nakhlan li Bani Najjar. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke kebun kurmanya salah seorang Bani Najjar. Fasami asatan fa fazi'a. Beliau tiba-tiba mendengar suara. Beliau pun terkejut dengan suara tersebut. Faqala man ashabu hadhihi kubur? Rasul tanya pada sahabat, ini kuburan siapa? Jadi sahabat yang lain tidak dengar suara tersebut. Rasul dengar. Terkejut Rasulullah. Ini kuburan siapa ini? Faqala ya Rasulullah, nasun matu fil jahiliyah. Oh, mereka itu orang-orang yang dulu mati pada masa jahiliyah. Faqala ta'awadu billah min adabinna. Kata Rasulullah, mintalah perlindungan kepada Allah dari adab neraka. Wa min fitnati dajjal. Dan dari fitnah dajjal. Qalu mimma dhalika ya Rasulullah. Kenapa ya Rasulullah? Qalu, dia mengatakan, innal mu'min idza wudi'a fi qabrihi atahu malak. Karena seorang mukmin kalau dia sudah diletakkan, dikuburkan di kuburannya, maka dia pun datangi oleh malaikat. Fayaqul lahu ma kunta ta'budu fa inna Allah hadah. Apa yang dulu pernah kamu sembah? Dan waktu itu memang Allah beri dia hidayah. Qala kuntu a'budullah. aku dahulu menyembah Allah. Faqalahu ma kunta taqulu fi hadzal rajul? Tanyakan lagi, apa komentarmu tentang laki-laki ini? Maksudnya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa yaqulu huwa Abdullah wa rasuluhu, dia adalah, dia katakan dia adalah hambanya Allah dan rasulnya. Fama yus'alu an syai'in ghairiha, tidak ditanya lagi tentang masalah-masalah lain. Kemudian fayuntalaqu bihi ilal baitin kana lahu finnar. Lantas laki-laki yang sudah menjawab tadi, dibawalah dia, apa namanya, dibawalah dia ke rumah dia yang ada di neraka. Dibawalah dia ke neraka, kulihat neraka. Bayangkan, dia sudah menjawab. Seharusnya kan dibawa ke surga. Dibawa ke neraka. Dibawa ke neraka. Kemudian, fayuqalahu, dikatakan, hada baituka kana laka finnar. Inilah rumahmu yang ada di neraka. Lihat gimana seremnya. Gimana mengerikannya adab. Adab yang Allah timpakan. Walakin Allah asamaka wa rahimaka fa'abdalaka bi baitan fil jannah. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala telah melindungi kamu dari neraka ini. Dan Allah ganti dengan rumah di surga. Ikhafiddin, ini salah satu cara Allah untuk membuat seorang manusia lebih bersyukur. Seperti begini, Ikhafiddin. Kita, misalnya, kita pergi ke suatu negara. Misalnya nih, anggaplah seperti kejadian tsunami kemarin, ya, di Jepang. Antum mau pergi ke daerah yang tsunami tersebut. Ya kan? Naik pesawat, misalnya. Ini sudah mahal nih beli pesawatnya. Ada gak pesawat kesana? Hah? Ada. Kan mahal. Kita sudah kepingin kesana. Kepingin. Beli kumpul-kumpulan uang, ini sana. Entah apa yang terjadi, terlambatlah kita ditinggalkan pesawat. Kita, Pak, ya Allah, kita sudah kumpulkan uang untuk kepingin jalan-jalan ke sana, ya kan? Ketinggalan pesawat. Kita sedikit saja, hanya 2 menit. 2 menit. Ini gara-gara apa? Itu ada orang begitu di depan kita ada yang jatuh sepedanya. Jadi kita ngerem sebentar. 2 menit. Aduh. Gimana? Nggak jadi kita pergi. Besoknya tsunami. Gimana kira-kira? Tempat yang mau kita tuju. Alhamdulillah. Ya Allah, syukur. Untung ada orang tadi jatuh. Padahal kita tadi udah ngomel-ngomel gara-gara orang tersebut. Begini, Habib, kita merasa bersyukur. Kenapa? Ternyata hikmahnya Allah subhanahu wa ta'ala menghindarkan kita dari korban tersebut. Sama seperti ini. Tuh, lihat. Lihat. Itu adab yang luar biasa. Kamu lihat. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kamu dari situ. Ini rumah kamu. Wih, Masya Allah. Kan? Bertambah syukur deh, Khabiddin. Itulah cara Allah subhanahu wa ta'ala menyenangkan orang-orang mukmin. Beda kan kalau langsung masuk surga. Dia gak pernah dengan neraka. Akan beda, Khabiddin. Sama orang yang pernah mengalami apa namanya rasa masa-masa nggak enak, ya tadinya apa namanya tadinya dia cari makan susah, beli nasi sebungkus nasinya susah, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan rezekinya, dia teringat, ya Allah dulu saya pernah begini, bisa itu dia jadikan sebagai ibroh, dia bantu orang lain. Kenapa? Pernah dia mengalami betapa susahnya. Demikian juga tentang orang ini, Khafiddin. Jadi dia pertama bersyukur, ya Allah, kalau seandainya Allah tidak lindungi aku, begini jadinya. Ini yang aku tempati. Kemudian, fayaqulu da'uni hatta adhaba fa'ubishiro ahli. Kata laki-laki ini, saya coba biarkanlah saya dulu. Kenapa? Mau kemana ya mengente? Saya mau ke keluarga saya, mau kasih tahu istri saya, anak saya itu masuk surga. Begitu kan? Kita kan senang ketika kita mendapatkan suatu nikmat, kita ingin istri kita tahu bahwasanya kita itu bukan apa namanya satu hal yang sedang menimpa, kita merasakan nikmat. Kita kasih tahu istri kita kasih tahu keluarga kita, ya kan, minimal update status lah, begitu kan. Nah, demikian Khabiddin. Ya, ini juga begitu. Coba aku dibiarkan deh, kalau apa namanya balik ke dunia sebentar aja ngasih tahu istriku, jangan nangis lagi, aku tuh masuk surga, banyak istri yang lebih cantik lagi. Tenang saja begitu. Jangan nangis-nangis lagi. Saya itu masuk surga, masya Allah. Tapi nggak ada lagi cerita balik itu. Ya, yang ada ceritanya roh itu kembali, kemudian 7 hari keliling-keliling rumahnya, itu kan hanya ada dalam agama Hindu, nggak ada dalam agama Islam. Kemudian ya Habibin, rahimahullah wa iyyakum. Fayaqulahu uskun. Enggak, sudah kamu tinggal di sini aja. Enggak usah kemana-mana. Udah dikasih surga, mau aku balik lagi. Wa innal kafir idza wudi'a fi qabrihi atahu malakun fayantahiruhu fayaqulu lahu ma kunta ta'bud. Fayaqulu la adri. Fayaqulu la adraita wa la talaita. Orang kafir kalau sudah dikebumikan, dimasukkan ke dalam kuburan, kemudian dia akan datang oleh malaikat, dibentak tuh orang, mas siapa yang kamu kerja? Siapa yang kamu sembah? Begitu. Tidak panjenengan, nggak ada begitu. Ya, tidak ada pakai bahasa-bahasa lembut. Orang kafir, ya, dibentak. Apa yang kamu sembah semasa di dunia? Nggak tahu. Nggak tahu. Jengkel malaikat begitu kan? Kamu nggak tahu. Ini seperti kalau apa namanya? Kita aja misalnya. Kita, misalnya saya seorang guru lah, saya katakan, besok kamu sebelum masuk kelas, 1 halaman ya. Iya pak, jangan lupa loh. Iya pak, beres. Gitu kan. Mau pergi, jangan lupa ya besok. Nah besok halaman kotor, panggil. Kamu udah 1 halaman, memang tugas siapa pak? Kamu gak tahu? Gak tahu? Gak tahu kalau begitu kan. Kan buat kita jengkel itu namanya. Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengingatkan berkali-kali di dunia masalahnya. Enak aja bilang gak tahu. Ya. Makanya ikhwatiddin rahimani Allahu wa iyyakum. Akhirnya apa? Ditanyakan lagi, fama kunta taqulu fi hadzal rajul. Apa komentarmu tentang orang ini? Fayaqulu kuntu aqulu ma yaqulun nas. Ya, komentarku apa kata orang, itulah aku katakan. Lantas fayudrabu bimitratin min hadidin baina udhunayhi, maka dia pun ditokok dengan, dipukul, ditokok di kepalanya dengan martil. Dalam hadis yang lain, martil ini kalau dipukulkan ke gunung, gunung hancur, apalagi manusia. Fayasihu sayhatan, maka dia pun menjerit. Fayasma'u hal khalqu ghairal saqlain, semua mendengar jeritan tersebut kecuali jin dan manusia. Jadi kalau Allah memperdengarkan kita suara orang yang diadab, enggak bisa tidur. Bahkan enggak berani mengantarkan jenazah kuburan. Ramai kan? Ada kena adab, ada teriak sana teriak sini, gimana? Kita mendengar udah merinding. Apalagi teriak-teriak kuburan, ikhwatiddin. Bayangkan orang yang disiksa. Ya, orang yang disiksa bagaimana? Begitu kita dengar dan enggak ada enggak bisa volume dikecilkan gitu. Dimut enggak bisa. Namanya kan ikhwatiddin. Makanya itu merupakan salah satu rahmat Allah kepada kita. Kita enggak mendengar adab kuburan, adab kubur. Demikian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Dalam hadis yang lain, orang tadi disiksa, ya, dan dibawa ke surga. Melihat surga, nih. Ini rumah yang apabila engkau beriman, ini rumahmu. Tapi engkau gak beriman, dibawakan ke neraka. Inilah rumahmu, bayangkan. Waduh, menyesalnya luar biasa. Ya kan? Diperlihatkan surganya. Tapi Allah tidak berikan dia surga. Dia Allah, Allah masukkan dia ke dalam neraka. Begitulah ikhwatiddin. Ini hadis yang kita sebutkan tadi itu menunjukkan bahwasanya adanya azab kubur. Adakah orang-orang yang mengingkari azab kubur? Ada. Ya, di kalangan kaum muslimin banyak di antara kaum muslimin yang mengingkari azab kubur. Apa dalil mereka? Nah, perhatikan. Inilah faedahnya daurah kita kemarin. Quran, Sunnah, Nukulan, para Sufi Soleh. Mereka mengingkari adab kubur. Pakai dalil. Tidak pakai dalil. Apa dalilnya? Yaitu surat Ghafir, ayat 11. Allah berfirman, Qalu Rabbana amattana ithnataini wa ahyaitana ithnataini fa'tarafna bidhunubina fahal ila khurujin min sabir. Mereka berkata, wahai Tuhanku, Ya Allah, Engkau telah mematikan kami dua kali dan menghidupkan kami dua kali. Dan kami telah mengakui dosa-dosa kami. Apakah ada jalan untuk keluar dari neraka? Kemudian Al-Qur'an juga, yaitu firman Allah surah Al-Baqarah ayat 27. Allah berfirman, "Kaifa takfuruna billah?" Bagaimana mungkin kalian berkafir kepada Allah? "Wa kuntum amwatan." Tadinya kalian mati. "Summa ahyakum." Kemudian kalian hidup, dihidupkan. "Summa yumitukum." Kemudian kalian dimatikan. "Summa yuhyikum." Kemudian dihidupkan kembali. "Summa ilaihi turja'un." Dan kembali kepada Allah lah kalian kembali. Mereka katakan mati itu dua kali. Ya. Mati itu dua kali. Mana di situ ada adab kubur? Tidak ada adab kubur. Kalau ada adab kubur, berarti kan matinya menjadi tiga kali. Iya kan? Sebelumnya kita mati karena enggak ada. Kemudian hidup. Mati lagi. Hidup lagi adab kubur. Mati lagi, bangkit lagi. Menjadi tiga kali. Demikian. Demikian juga dengan ayat yang kita bacakan tadi dalam surah Al-Baqarah. Ikhafiddin rahiman ya Allah wa iyyakum. Makanya dalam memahami ayat, ya, pertama ikhafiddin, ayat ini kan bisa maknanya banyak seperti ini. Makanya ayat ini harus disesuaikan dengan apa yang diberitakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita lihat bagaimana para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in mengartikan ayat ini. Apa kata Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhum? Ai kuntum amwatan. Artinya tadinya kalian mati, ma'dumina qabla an tukhlaqu. Tadinya kalian mati, yaitu kalian tidak ada sebelum diciptakan. Fa ahyakum, kemudian kalian dihidupkan, ai khalaqakum, yaitu diciptakanlah kalian, hiduplah kalian. Tsumma yumitukum, kemudian kalian itu dimatikan. Inqidha ajalakum, karena sudah habis ajalnya. Tsumma yuhyikum, kemudian kalian itu dihidupkan di hari kiamat nanti. Jadi alam barzakh itu dikategorikan sebagai kematian dalam ayat ini. Demikian ikhwatiddin. Ya. Jadi tidak dikategorikan sebagai kehidupan karena dia pemisah antara yang hidup, antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Makanya kita lihat bagaimana para sahabat mengartikan itu ayat. Itulah fungsinya Quran dan Sunnah menurut pemahaman para salafus soleh. Quran, mungkin di sana tidak ada tafsir dari Rasulullah SAW. Lihat bagaimana para sahabat mentafsirkannya. Ya. Apalagi tafsir dari Abdullah bin Abbas yang disebut dengan Hebrul Ummah. Hebrul Ummah itu tintanya umat. Yang mengetahui setiap Al-Quran, apa kata Ibnu Abbas? Sesungguhnya aku mengetahui setiap ayat, di mana dia turun, kapan dia turun, kenapa dia turun. Itu tahu persis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Tapi kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian, masalah lain yang terkait dengan alam barzakh, yaitu bahwasanya meyakini adanya kehidupan setelah kematian ataupun alam barzakh ini, untuk meyakini ataupun apa fungsinya untuk kehidupan kita. Ini kan alam barzakh belum kita alami kan? Siapa di sini pernah mengalami alam barzakh? Tunjuk tangan. Kalau ada yang pernah mengalami, saya harap supaya keluar. Beri kita langsung dia. Ya. Gak ada seorang pun di antara kita yang pernah mengalami kehidupan alam barzakh sehingga dia kita minta, kita wawancarai. Coba Pak, tolong ceritakan gimana pengalaman Bapak bertemu dengan malaikat nungkar nangkir. Enggak bisa, enggak ada yang kembali COVID. Yang pernah mati enggak ada yang pernah kembali sehingga dia menceritakan pengalaman dia, enggak pernah. Makanya COVID azallahu iyyakum, ya. Lantas kita tahulah ada, kita yakin adanya kehidupan alam barzakh. Lantas apa fungsinya untuk kita hidup? Itu kan nanti. fungsinya ikhwafiddin rahimani Allah wa iyyakum, supaya kita itu bisa melakukan kebaikan, bisa menjadi orang yang taat, punya semangat untuk menjadi orang-orang yang soleh dan solehah. Itu fungsinya. Karena kalau kita tidak meyakini itu ikhwafiddin, tidak meyakini beriman dengan hari akhirat, nanti kita akan sulit melakukan amalan soleh. Seperti ikhwafiddin, kita sholat, kita tidak yakin dengan adanya hari akhirat. Dan kata untuk apa kita sholat? Mendingan saya kerja, dapat duit. Kita dapat duit, kemudian Allah perintahkan pada kita keluarkan zakat dan bersedekah. Kalau kita tidak meyakini adanya hari akhirat, adanya alam barzakh, kita akan berpikir, enak sekali mereka saya berikan. Saya yang bekerja dari pagi, kadang-kadang lembur sampai pagi kembali, sudah dapat saya bagi-bagikan dengan orang, enak sekali mereka. Sementara ketika saya berikan, apa untung untuk saya? Jadilah dia orang pelit. Ya. Sementara kita menginginkan, ketika kita itu beriman dengan hari akhirat, kita sholat, kita menginginkan kehidupan yang baik di akhirat. Kita punya harta, kita zakatkan harta kita, kita infakkan kepada fakir miskin, kepada orang-orang yang membutuhkannya, kita menginginkan kehidupan baik di hari akhirat kelak. Itulah ikhwafiddin fungsi beriman dengan hari akhirat. Akhirat kita itu ketika kita sudah dicabut nyawanya oleh malaikat, mulailah akhiratnya kita. Itulah ikhwafiddin. Jadi kita bisa berusaha untuk memperbaiki. Kita dari sekarang kita sudah bisa untuk memperbaiki kehidupan akhirat kita. Di hari akhirat tidak akan ada lagi tidak akan ada lagi cara untuk memperbaikinya. Di dunia inilah kita mau jadi baik dan buruk, akhirat sekaranglah. Sekaranglah kita persediaannya. Kita mau mendapatkan surga sekarang, bukan nanti setelah mati, enggak ada lagi ceritanya. Karena dunia ini ikhwafiddin darul amal. Dunia ini kampung amal. Kampung amal itu apa artinya? Alam untuk beramal. Ya kan Nasi? Yang nyender. Alam untuk apa? Beramal. Sebelahnya tanya. Alam untuk apa? Beramal. Iya, ada sih. Kalau kena 2-1-0, 2-0. Iya. Beramal. Ya. Sementara di hari akhir nanti itu tinggal pembalasan. Tidak lagi amal. Makanya kemarin saya sebutkan tentang hadis Rasulullah. Sesungguhnya untuk orang yang ada dalam kuburan ini, 2 rakaat lebih dia sukai ketimbang dunia dan seisinya. Kenapa? Memang yang dia inginkan itu amal. Dan yang akan kita bawa itu nanti di hari akhir, memang amal, tidak ada yang lain. Seperti kita kumpul-kumpulkan harta. Kita kumpul-kumpulkan harta, meninggal kita. Siapa yang pakai? Ahli waris. Kita punya rumah. Rumah 3M. Kita buat. Ya. 3 miliar. Miliar yen. Udah. Kita buat. Meninggal kita. Ahli waris kita yang memakai. Meninggal ahli waris kita. Ahli warisnya lagi. Terus. Dijual dengan dia. Terus. Sekarang. Adakah manusia yang nanti akan memiliki rumah ini? Akhirnya. Tidak ada. Karena semua akan mati. Siapa pewaris yang terakhir? Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada. Ujung-ujungnya kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita punya tanah sekian hektar. Dari waris ke waris, waris ke waris, waris ke waris, waris. Semua akan mati. Ujung-ujungnya kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah pernah mengatakan bahwasanya ikhwafiddin, yang milik kita itu yang kita pakai sampai habis. Yang kita makan sampai yang kita makan. Kemudian apa yang kita infakkan, itulah milik kita. Apa yang ada di lemari, apa yang ada di bank, apa yang ada di deposito, harta sekian banyak, itu belum apa-apa. Itu belum tentu punya kita ikhwafiddin. Ya, itu belum tentu punya kita. itu akan diberikan kepada orang lain. Karena waktu kita terbatas. Oleh karena itu, dalam waktu yang terbatas ini, manfaatkan. Itu kalau mau antum punya mobil di hari akhirat, itu kira-kira, infakkan tuh mobil. Begitu. Artinya, itulah yang nanti akan menjadi harta kita di hari akhirat. Bukan mobilnya dibawa ke kuburan, enggak. Itulah ikhwatiddin, rahimani Allah wa iyyakum. Itulah milik kita. Dan luar biasanya ikhwatiddin, tidak pernah ada sedalam sejarah orang yang jatuh miskin gara-gara bersedekah. Belum ada sejarahnya. Abu Bakar datang kepada Rasulullah, diinfakkan seluruh hartanya. Lantas ada riwayat, lantas Abu Bakar jatuh miskin, jadi fakir? Enggak. Malah bertambah-tambah hartanya. Itulah istimewanya. Jadi memang secara ekonomi berkurang. Dia uangnya 50 juta, berinfak 5 juta, berkurang 5 juta. Jadi tinggal 5 juta. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala tidak demikian, itu akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah sejarahnya orang yang berinfak itu lantas dia jadi miskin, fakir, tidak. Mengapa demikian ikhwatiddin? Karena yang memberikan hartanya juga Allah Subhanahu wa taala. Allah menjamin kalau kamu berinfak, aku akan lipat gandakan. Apalagi ikhwatiddin? Allah yang ngasih, Allah yang menjamin, apalagi? Toh kita setiap hari kita yang minta makan itu jamin dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya, untuk mendapatkan apa yang kita miliki secara hakiki, yaitu apa yang kita makan dan apa yang kita pakai, sisanya itu bukan milik kita. Ikhwatul fiddin rahimani Allah wa iyyakum. Satu pengalaman. Saya dahulu pernah berprofesi sebagai servis jam, seperti Syah Albani. Tapi servis jamnya aja, ilmunya enggak. Jadi waktu itu saya perbaiki jam merek Seiko yang otomatis, perbaikilah. Dulu masih terang mata. Dapatlah 20.000. Insyaallah 20.000 di bawah tahun 2000-2001an itu kan, wah ini alhamdulillah bawa ke rumah lah begitu kan. Udah masuk dompet, besoknya datang orangnya lagi, bang mati lagi, perbaiki lagi, hidup lagi, alhamdulillah selamat 20.000. Nah, besok datang lagi sampai 3 kali. Enggak mau dikeluarkan nyaris tiga kali. Bang, udahlah, saya nggak sanggup ini duit 20.000. Diambilnya lagi. Bayangkan ikhwatiddin. Sudah kita bawa dari rumah, balik lagi. Ternyata bukan rezeki kita. Rezeki orang yang punya jam. Itulah ikhwatiddin. Ya, uang yang ada dompet antum itu belum tentu rezeki antum. Bisa-bisa jatuh di tengah jalan, kita nggak tahu. Ya, makanya sebelum dia jatuh, berinfaklah. itu dia. Ikhwatiddin azzaikum, perhatikan. Ya, itu masalah berimannya kita dengan hari akhirat, supaya kita itu Kita itu bersemangat dalam mempersiapkan diri kita untuk akhirat. Itu dia. Makanya semakin yakin kita dengan hari akhirat, seorang muslim semakin yakin dengan hari akhirat, maka dia akan semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia akan semakin sabar dalam melakukan ketaatan. Sabar dalam menuntut ilmu. Sabar dia dalam menahan ngantuknya. Itu semua dalam rangka jihad fisabilillah macam kemarin. Kami kan ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian hudurus syayatin lil muhtadir. Ketika seorang itu dicabut nyawanya, itu datang setan. Ya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dengan sanad yang sahih disahihkan oleh Syaikh Al-Albani dari Abdullah bin Sa'id an Saifi maula Aflah maula Abi Ayyub an Abil Yasar anna Rasulullah SAW kana yad'u, bahwasanya Rasulullah SAW pernah berdoa, apa isi doanya? Allahumma inni a'udzubika minal hadami, ya Allah aku berlindung kepadamu dari tertimpa benda berat, wa'udzubika minat taraddi, dan aku juga berlindung kepadamu dari meninggal karena jatuh. Jatuh baik, jatuh ke sumur, jatuh dari tempat tinggi. Wa'udzu bika min al-gharaqi wal haraqi wal harami. Aku juga berlindung kepadamu ya Allah, meninggal karena terbakar atau karena hanyut, tenggelam, atau karena, dan aku berlindung kepadamu dari haram, yaitu pikun. Wa'udzu bika ayyata khabatan syaitan indal maut. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari gangguan setan ketika kematian. Jadi ikhafiddin, ya, setan itu memang tidak pernah merasa letih, ya, dan tetap siaga satu dalam menyesatkan umat manusia. Mulai kita lahir sampai kita mati, dia tetap terus memperhatikan kapan dia sempat merusak kita. Bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang anak Adam lahir, ya, maka dia pun menangis. Dikarenakan apa? Dikarenakan jamahan syaitan, diganggu syaitan. Diganggu syaitan, nangis. Anak-anak itu nangis ketika lahir itu dikarenakan gangguan syaitan. Dan itu juga ikhwatiddin, sampai kita meninggal, dia juga terus merusak kita. Begitu mau mati, juga masih mau diganggu. Itulah setan ikhwatiddin. Kitanya saja yang tidak begitu siaga dengan setan. Setannya selalu siaga dengan kita. Ini akan lebih jelasnya nanti akan kita bahas di pada kajian besok, masalah jerat-jerat syaitan. Nantikan episode berikutnya. Kemudian ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, kaifiyatul qabdil arwah. Itu dia. Bagaimana malaikat mencabut nyawa. Ini hadisnya sangat panjang, hadis sahih. Yaitu ikhwatiddin, apabila seorang mukmin mau meninggal, maka turunlah para malaikat dengan membawa kain kafan dari surga dan membawa wangi-wangian dari surga. Dan mereka duduk sejauh mata memandang. Artinya di mana yang akan dicabut, mereka jauh duduknya. Kemudian barulah malaikat maut mendekati orang yang akan dicabut. Orang mukmin yang akan dicabut nyawanya. Lantas malaikat maut ini, jadi ada malaikat-malaikat yang sedang menyediakan membawa kain-kain dari surga, kain kafan dari surga, ya, wangi-wangi dari surga untuk ruhnya tadi. Mereka siap-siap. Ada malaikat yang mencabut nyawa. Itulah malaikat maut, ya, bukan malaikat Israel. Malaikat pencabut nyawa namanya malaikat maut, bukan malaikat Israel. Malaikat Israel nama ini ada dalam hadis, tapi hadisnya dhaif. Ya, tapi hadisnya dhaif. Tidak ada hadis yang sahih. Jadi malaikat pencabut nyawa namanya malaikat maut. Dicabutlah ikhwatiddin. Apa kata malaikat? Ya ayyuhan nafsu thayyibah. Karena orang mukmin ini. Wahai jiwa yang baik, ukhruji ila maghfirati minallahi wa ridwan. Keluarlah dengan keampunan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka keluarlah, mengalirlah nyawa tersebut, ya, dari jasadnya seperti mengalirnya air. Ya, mengalirlah, menetes, langsung dibawa oleh malaikat maut dan dibawa ke malaikat yang sudah menyediakan kain kafan tadi. Dia pun dikafankan. Jadi roh ini, kafirin pun dikafankan. Dikafankan dan diberikan wangi-wangian dari surga dan dia pun dibawa ke langit. Kemudian kafirin, setiap kali dia mereka melewati penduduk langit, semua mereka mengatakan, ini mayat siapa? Harumnya luar biasa. Maka disebutkanlah namanya, oh si Fulan bin Fulan, disebutkan dengan namanya yang terbaik. Abu Fulan, disebutkan nama-nama yang terbaik. Kan, kalau kita hidup di dunia ini kan, ada nama buruknya, dipanggil orang buruk. Ada nama yang baiknya. Namanya, misalnya, Abdurrahman. Tapi karena dia agak hitam, Kling dipanggil orang, misalnya. Nama buruknya, ya, demikian yang khabidin. Maka disebutkan namanya yang terbaik. Oh, si Fulan bin Fulan. Kemudian yang khabidin, teruslah dia dibawa ke langit, ya, menghadap Allah Subhanahu Wa Taala hingga sampailah ke langit ketujuh dan dibukakanlah, ya, dibukakanlah untuknya pintu langit sampai ke langit ketujuh dan Allah mengatakan uktubu kitab abdi fi'liyin, tuliskan buku hambaku di Illiyin, tempat yang sangat tinggi, fa'iduhu, dan kembalikan dia ke ruhnya, kembalikan dia ke jasadnya. Kemudian fa inni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taral ukhra, karena dari bumi aku ciptakan mereka, kemudian kepada bumi, kembalikan ke bumi ketika mereka meninggal, dan akan aku kembalikan mereka, kehidupkan kembali dari bumi pada kali yang lain. Kita ciptakan dari tanah, kembali ke tanah, kemudian nanti akan dikeluarkan dari tanah juga. Maka dikembalikanlah ruhnya ke jasadnya. Ke jasadnya Khafidin yang sudah dikebumikan tadi. Ya, atau mungkin masih diusung oleh para pengusung jenazah, dikembalikan. Setelah dikebumikan, maka dia pun disuruh didatangi oleh malaikat Munkar dan Nakir. Dua malaikat, dan ditanya siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, dan ditanya juga apa agamamu. Seorang beriman, tentunya dia akan menjawab dengan jawaban yang benar. Di sini ikhafiddin, pertanyaan itu hanya sedikit, tiga. Marabbuka, wa madinuka, wa manabiyuka. Itu saja. Dan ini jawabnya bukan hafalan ikhafiddin. Bukan hafalan. Ini menjawabnya sesuai dengan kekuatan iman. Mereka yang tidak ada imannya tidak akan bisa menjawabnya. Itu dia. Inilah kekuatan iman. Sama seperti berapa banyak orang yang mampu untuk maraton misalnya. Maraton 10 kilometer. Sanggup. Naik gunung Himalaya. Insya Allah, luar biasa. Adventure, gitu kan. Naik bukit, turun bukit, masuk ke sungai. Masya Allah, luar biasa sanggupnya. Sanggup. Tapi tidak sanggup melangkahkan kakinya ke masjid sebelah rumah. Banyak gak? Banyak. Banyak sekali. Setiap hari dia pergi dari rumah ke kantor itu mungkin 1 jaman, ada yang 2 jaman, tambah macet bisa 3 jam. Setiap hari. Sanggup. Tapi dia gak sanggup melangkahkan kakinya dari rumah ke masjid hanya 200 ataupun 300 meter. Di dunia saja ikhwatiddin, kekuatan iman itu sudah kelihatan. Apalagi di akhirat, di mana kekuatan itu hanya iman, tidak ada jasad sama sekali. Jadi kalau antum mau mengagak-agak, bisa gak saya menjawab? Lihat, bagaimana upaya antum ketika mendengar, hayya ala sholah. Kalau gak sanggup melangkahkan kaki ke masjid, tanda-tanda lah itu. Tanda-tanda. Bagaimana keinginan kita, antusias kita baca Quran? Kalau lebih banyak baca WA, WhatsApp, lebih banyak baca statusnya terbaru, Facebooknya, Instagramnya, entah apalah sekarang, banyak sekali. Ya, grup ini, grup itu, ada segala macamnya. Daripada baca Quran, daripada ta'lim, tanda-tanda. Tanda-tanda. Tanda, ya imannya gak kuat itu. Nah, nanti marah buka. Oh, begitu nanti jadinya jawabannya. Itu ikhwatiddin. Ini kekuatan iman. Ya. Ada sebagian orang ketika meninggal itu dikasih kopean. Fulan dipegang apanya? Nisannya fulan. Nanti kalau ditanya malaikat marobuka jawab, jangan lupa tuh. Oh, ya Allah, Tuhanku Allah. Ngopek di dunia ngopek. Ya, sampai ke kuburan juga ngopek. Artinya ngasih tahu ngopek. Iya. Dikasih jawaban pertanyaan, ujian. Demikian nih ikhwatiddin. Jangan-jangan ada yang ngasih kopekan pakai kertas, masukkan ke kepalanya. Enggak akan bisa ikhwatiddin, karena ini masalahnya adalah yang bisa menjawab itu adalah keimanan kita. Bukan kepintaran kita. Makanya Einstein enggak bisa menjawab ini. Newton enggak bisa jawab ini. Oh, dia kafir. Ya, enggak bisa jawab ini. Karena hanya 3 soal. Ya, hanya 3 soal. Itulah ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian setelah dia menjawab, maka dibukakanlah untuk dia surga. Belum boleh masuk. Ya belum boleh masuk. Dia lihat saja dari kuburan. Oh, begitu indahnya. Ikhwatiddin, kita melihat yang indah-indah itu kan sudah senang. Ya. Kita enggak mendapat parfumnya, tapi kita mencium aroma parfumnya, kan sudah senang. Ya. Sudah senang. Ada teman pakai parfum. Eh, parfum ini bagus ya. Sudah senang kita daripada amis banget loh begitu kan. Demikian ya Khafiddin. Jadi kita melihat sesuatu yang indah itu sudah senang. Apalagi itu rumahmu nanti itu, yang itu yang pojok sana tuh. Masya Allah. Dia pun, ya Allah. Kapan? Ya Allah, segerakan hari kiamat. Langsung begitu, ya Allah segerakan hari kiamat. Kenapa? Supaya dia bisa masuk ke surganya. Allah sudah perlihatkan. Jadi kira-kira Ikhwatiddin, masih teringat gak lagi ketika orang sudah melihat surga, melihat bidadari di sana, bagaimana cantik-cantiknya? Masih ingat, teringat gak dia singgah sebentarlah ke rumah begitu? Masih teringat lagi Ikhwatiddin. Antum di, kalau istri antum di Indonesia, di sini punya istri kedua, udah gak teringat lagi istri pertama sudah. Itu Ikhwatiddin, apalagi surga. Ya, enggak teringat lagi Ikhwatiddin. Kenapa? Wah, subhanallah, menikmati keindahan surga. Itu dia. Kemudian setelah itu Ikhwatiddin, dia pun didatangi oleh seorang pemuda yang wajahnya sangat cemerlang. Dan si mukmin berkata, "Man anta fawajhukal wajhu yaji'ul bi khair." Siapa kamu ini? Ada teman. Karena memang manusia itu Ikhwatiddin, enggak bisa hidup tanpa teman. Dia akan bahagia kalau ada teman. Tidak bisa dia hidup sendiri. Sampai di kuburan juga harus ada teman. Maka Allah utus seorang yang untuk menemani dia. Orang ini orang yang namanya juga dia seorang mukmin, orang yang wajahnya tampan, rupawan, aromanya wangi. Dia bertanya, "Man anta? Man anta? Fawajhuka wajhu ya'ti bi khair, yaji'u bi khair." Wajahmu ini nampaknya kamu mendatangkan sebuah kebaikan. Datang membawa kebaikan. Apa kata pemuda tersebut? "Saya ini adalah ana amaluka saleh. Aku adalah amalanmu yang saleh. Amalan kamu yang pernah kamu lakukan semasa di dunia." Jadi semakin banyak kita melakukan amalan saleh, semakin banyak kita melakukan amalan ketaatan, ini teman kita itu nanti akan semakin gagah, semakin wangi. Tapi kalau tidak ada amalan saleh, Ikhwatiddin, yang datang bukan seperti itu. Inilah sholat kita, inilah sedekah kita, inilah zakat kita, inilah amalan sholat kita, inilah hijab yang dipakai oleh seorang muslimah semasa di dunia. Datang berupa seorang teman yang berwajah sangat tampan dan wangi. Itulah yang akan menemani dia dengan lemah lembut, ditemani sampai hari kiamat. Ngapain aja tuh Ustaz ngobrol-ngobrol, gak tau lah, yang mending ditemani lah dia. Ya, ditemani oleh temannya sampai hari kiamat, Khafidin, supaya dia tidak merasa kelamaan tuh hari kiamat. Orangnya sudah lihat surga dia, ya, dia kepingin ini supaya segera hari kiamat. Ya, masalahnya hari masih panjang, maka supaya dia tidak merasa kelamaan, diberilah dia teman yang rupawan, yang lemah lembut, yang wangi. Makanya kan kalau kita teman kita itu ganteng, soleh, wangi, wajahnya tersenyum, senang kita kan? Ya, dibandingkan kalau dapat teman bau amis, hitam, elek lagi. Malas mandi, apalagi musim dingin. Apa gitu kan? Kita jangankan berteman, dekat saja. Aduh, ini orang. Ah, tolong duduknya sebelah sana. Gitu kan? Gak betah kita yang kami tip. Itulah ikhafidin ajallahuikum bagaimana kondisi seorang yang mukmin. Kemudian kalau orang yang kafir bagaimana? Kalau orang yang kafir itu malaikat yang turun membawa kain kafan dari neraka dan baunya sangat sangat busuk. Malaikat datang dan dicabutlah nyawa orang ini itu bagaikan besi yang banyak durinya dililit oleh goni dan disentak. Gimana kalau goni kita lilit di besi yang berduri, disentak. itu kan bercopotan urat-urat goni itu kan. Begitulah malaikat maut mencabut nyawa orang-orang kafir. Kemudian diambil malaikat, dibungkus dengan kain kafan yang dari neraka yang baunya luar biasa, sehingga dibawa ke langit. Dibawa ke langit, kemudian penduduk langit kebauan. Bayangkan kafirin, penduduk langit kebauan. Siapa ini? Maka disebutkanlah nama yang paling buruk. Ya. Disebutkan nama yang paling buruk. Dan mereka, apa namanya, mau dibawa ke langit. Dan ikhafidin, rahimani Allah wa iyyakum, la tufattahu lahum abwaabu sama, hatta yalijul jamalu fisamil fiyat. Tidak akan dibukakan untuk dia pintu langit. Kalau orang mukmin tadi kan dibukakan pintu langit. Kalau dia ini gak dibukakan. Tidak akan dibukakan pintu langit untuk orang ini. Sampai unta masuk ke dalam lubang jarum. Bisa, unta masuk lubang jarum. Itu bukan satu ungkap, itu ungkapan yang gak mungkin. Bukan berarti, oh bisa aja Ustaz. Kalau jarumnya Nabi Adam, jarumnya jarum raksasa begitu kan? Itu kan penjarum lagi namanya. Jadi ini merupakan ungkapan dalam bahasa Arab yang enggak mungkin, artinya dia tidak akan mendapat pintu di langit. Akhirnya dia pun dicampakkan ruhnya dia itu, ya, dikembalikan ke jasadnya. Dan datanglah malaikat membentaknya dan bertanya dengan pertanyaan yang sama. Tetapi tentunya karena orang kafir, karena dia orang kafir, maka tidak akan bisa menjawab. Ditanya, marabuka, siapa Tuhanmu? Dia katakan, ha-hu. Kalau bahasa kita, siapa ya? Begitu. Siapa Rasulmu? Siapa ya? Lantas dimartillah dia, ikhafidin. Demikian seterusnya, dia mati, hancur. Allah jadikan lagi, dimartil lagi, hancur lagi. Demikian seterusnya, ikhafidin. Ya. Kemudian dia akan didatangi oleh teman. Temannya ini yaitu seorang teman yang sangat buruk rupanya dan sangat bau aroma, sangat bau, apa namanya, sangat busuk aromanya, baunya. Aku adalah amalanmu. Aku adalah keburukanmu. Ya, coba bayangkan ikhafidin, dia ditemani. Sudahlah dia diazab, ditemani oleh seorang yang bau, buruk rupa. Apa katanya? Ya Allah, jangan jadikan hari kiamat. Jangan ya Allah. Kenapa? Dia tahu. Kenapa? Dia akan dimasukkan dalam neraka. Karena sudah dibukakan Allah untuk dia itu, apa namanya, neraka. Itu tempat kamu nanti. Kalau si mu'min tadi, ya si mu'min tadi, Allah katakan itu tempatmu. Ya Allah, segerakan hari kiamat. Yang kafir ini, ya Allah, jangan. Segerakan hari kiamat. Itulah ikhafiddin rahimani Allah wa iyyakum. Ya. Itulah hadis yang sahih tentang bagaimana kaifiat malaikat mencabut nyawa seorang. Kemudian ikhafiddin, ma'rifatul mayyit biman yaghsiluhu wa yajhizuhu. Pengetahuan, tahunya mayit siapa orang yang memandikan dan yang menyelenggarakannya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abi Sa'id Al-Khudri, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mayyita ya'rifu may yahmiluhu wa may yughsiluhu wa may yudallihi fi qabri. Sesungguhnya mayat itu, jenazah itu tahu siapa yang mengusung dia, siapa yang memandikan dia, dan siapa yang memasukkan dia ke lubang lahat. Itu ikhafidin. Jadi kalau kita punya orang tua, meninggal orang tua kita, lantas yang menyolatkan siapa? Umumnya siapa yang menyolatkan? Pak Ustadz, Imam Masjid, ya kan? Itu apa gak sedih orang tua kita? Ya Allah. Pada sholat yang terakhir juga, masih orang juga yang menyolatkan. Bayangkan ikhafidin. Ya kita sih gak tahu. Saya sering ketika disuruh menyolatkan mayat, saya kata, enggak, keluarganya siapa? Anaknya suruh. Tapi permasalahannya si anak pun enggak pernah belajar sholat jenazah. Apa kecewa orang tuanya, ikhafidin? Orang tuanya tahu siapa yang menyolatkan dia, siapa yang menyolatkan jenazahnya. Kalau bisa orang tua kita itu kita yang menyelesaikan jenazahnya. Orang tua laki-laki kita yang menyelesaikan. Orang tua perempuan kita, anak-anak yang perempuan yang memandikannya. Itu seharusnya. Karena dia tahu. Dia mengetahui siapa yang menyelenggarakannya. Jangan sampai semua orang lain. Anaknya ngapain? Anaknya tinggal ongkoskan saja. Lantas apa? Apa peran si anak untuk menyelenggarakan jenazah orang tuanya? Sampai sholat yang terakhir pun. Silakan Pak. Anaknya mana? Anaknya tak kemana perginya. Ya. Sudah datang anaknya. Bapak ajalah. Saya gak bisa nyolatkan. Oh, subhanallah. Jadi khafidin azallahu iyakum. Ya. Berbakti kepada orang tua. Yang utama itulah doanya. Amalan soleh kita. Bukan sekedar subsidi dan subsidi. Anaknya yang bertahun-tahun kuliah di luar negeri, kerja di luar negeri, bisanya hanya ongkoskan orang, menyelenggarakannya, mengkafankannya, menyolatkannya. Ini tidak diharapkan oleh orang tua kita yang sudah meninggal di COVID-19. Makanya antum yang mendengar kajian ini, belajar sholat jenazah. Apalagi yang mereka masih memiliki dua orang tua yang masih hidup. Masya Allah. Jangan sampai ada orang lain yang menyolatkan, kita yang menyolatkan. Kecuali, ya, kecuali sunnahnya memang yang pertama itu ulil amri. Kalau di sana ada Pak Lurah disuruh. Tapi masalahnya Pak Lurah kita pun gak ada juga yang bisa menyolatkan. Jarang-jarang juga yang bisa menyolatkan. Kalau dahulu kan Rasulullah, ya kan? Khalifah yang langsung menyolatkan. Demikian, memang itu. Yang pertama itu. Yang kedua, kalau tidak ada, maka walinya, anaknya. Ya antum-antumlah sebagai anak. Ketika nanti kedua orang tua antum meninggal, antum yang nyolatkan, jangan lagi suruh orang lain. La ilaha illallah. Durhaka ini anak. Makanya belajar. Ya belajar bagaimana cara sholat jenazah. Padahal kan hanya Allahu Akbar 3 kali, 4 kali. Tinggal kita baca doanya. Sudah selesai. Itu pun gak bisa. Bukan disuruh dia baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bukan yang jahar disuruh. Diamnya dalam hati. Orang gak tahu juga apa yang dia baca. Iya kan? Yang dibaca itu Al-Fatihah. Selawat. Gak banyak-banyak. Paling dia harus hafal. Harus dia hafal doa-doa mayat. Doa sholat jenazah. Itu dia ikhafidin. Bukan dia disuruh baca harus hafal 1 juz. Ya, gak ada juga orang yang sanggup berdiri sholat jenazah baca 1 juz. Demikian ikhafidin. Jadi itu dia. Ya, diharapkan pada antum yang masih orang punya orang tua yang alhamdulillah masih Allah beri kehidupan. Sekarang antum belajar jenazah. Belajar. Ya. Bukan berarti, Pak, alhamdulillah Pak, saya udah belajar jenazah. Bapak kapan meninggalnya? Enggak begitu juga. Saya sudah persiapan ini, Pak. Udah bisa ini. Tinggal prakteknya. Enggak begitu juga. Artinya memang itu satu hal yang penting kita pelajari. Ya, enggak orang tua kita ada sanak famili, ya, tetangga-tetangga. Berapa banyak satu kampung itu ikhafiddin apa namanya? Terkendala penyelenggaraan jenazah karena apa? Bilalnya enggak ada di tempat. Cari-cari bilalnya. Seharusnya setiap muslimin itu sudah bisa menyelenggarakannya. Bukan susah-susah kali ikhafiddin. Kalau kita mau belajar insyaallah kita bisa. Tapi masalahnya kita enggak mau. Antum belajar jauh-jauh ke Jepang, belajar jenazah aja enggak bisa kan? Luar biasa ikhafiddin, ya. Pak Tabiru ya ulul absar. Berfikirlah wahai orang-orang yang mau berfikir. Kemudian ikhafiddin, rahimanallah wa iyyakum. Buka usama al-mayyit. Menangisnya langit terhadap jenazah. Ini jenazah mukmin, bukan jenazah kafir. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min mu'minin illa wa lahu baban." Setiap orang mukmin itu dia memiliki 2 pintu. Babun yas'adu minhu amaluhu, pintu tempat naiknya amalannya, naik amalannya, wa babun yanzilu minhu rizquhu, dan pintu tempat turunnya rezeki dia. Fa idza mata bakaya alaihi. Kalau dia meninggal, maka menangislah 2 pintu ini. Menangis. Ya. Kenapa? Pintu yang untuk amalan baik dia, tidak ada lagi. pintu untuk menunggu rezeki untuk orang yang soleh, tidak ada lagi. Tertutup sudah. Menangis pintu ini. Kecuali orang kafir. Ya, kecuali orang kafir. Makanya ketika Fir'aun mati, ya, dicabut Allah subhanahu wa ta'ala nyawanya, apa kata Allah? Fama bakat alaihim as-sama'u wal ard. Fama kanu mundirin. Tidak ada langit dan bumi yang menangis dengan matinya Fir'aun. Dan kematian dia pun tidak ditangguhkan. Itulah ikhwatiddin. Azza Allah wa iyyakum. Kemudian azab kubur adalah azab yang paling mengerikan. Rasulullah pernah mengatakan ma ra'aitu manzaran qattun ila al-qabr afza'u min. Tidak, aku tidak pernah melihat pemandangan yang lebih mengerikan ketimbang kuburan. Ketimbang azab kubur. Ikhwatiddin, perhatikan. Ada enggak orang yang mampu ataupun sanggup tidur 2 atau 3 hari di kuburan? Lalu saya sendirilah bertiga. Yuk kita bertiga tidur di kuburan yuk. Ada gak yang betah? Ketika pun dia tidur, dia paksa-paksa. Nanti ada yang ngeong. Mayat siapa yang ngeong nih? Mayat kok mengeong? Ya. Tetap kita pasti was-was ya. Karena memang kuburan itu tempat orang mati. Bukan tempat orang hidup tidur. Kita saja ketika dia, ketika kita masih hidup, kita tidur di kuburan bertiga, kita merasa ngeri. Ya. Walaupun kuburan itu rapi, ya. Walaupun kuburan itu terang benderang, tapi yang namanya kuburan tetap saja kuburan, kafirin. Ya. Tetap saja kuburan. Tapi bagaimana kalau kita sendiri dalam kuburan? Tentu ini suatu hal yang mengerikan, kafirin. Makanya, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti kita itu kuburan merupakan satu hal yang sangat mengerikan. Kita sendiri, ya, semua harta kita pergi. Orang yang paling kita cintai meninggalkan kita. Ikhwatiddin, perhatikan. Secinta-cintanya antum dengan istri antum. Meninggal dia. Kemudian malam datang lagi. Bang, aku cinta kali bang, aku balik bang kepada abang. Kira-kira apa tanggapan antum? Masih cinta? Oh iya dek, aku sangat cinta. Begitu. Pasti gak ada lagi cinta, ikhwatiddin. Dek, kamu sudah di alam lain. Ya. Jadi secinta-cintanya kita dengan istri kita, kalau dia sudah meninggal, dia datang lagi, pasti kita tolak. Maaf, Dek. Kita dunia sudah berbeda. Gak akan ada lagi hal cinta. Itu masih syukur, bisa masih ngomong. Kita masih bisa dialog. Ada yang begitu, assalamualaikum, siapa? Aku bang, istrimu. Begitu kan? Bisa lari. Begitu, ikhwatiddin. Padahal paling dia cintai semasa dia hidup. Itulah bedanya ikhwatiddin. Kalau sudah berbeda, alam. Lantas ikhwatiddin azinallahu iyyakum. Apalagi yang perlu kita ketahui tentang kuburan, yaitu dhammatul qabr li kulli ahadin. Yaitu kuburan, ya, kuburan akan mengepit semua orang. Semua orang akan dikepit. Enggak solehnya, enggak tolehnya. Apa dalilnya ikhwatiddin? Rahimani Allah wa iyyakum. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i. Rasulullah SAW bersabda, "Hadzal ladzi taharraka lahul 'arsy." Ini adalah orang yang bergetar aras gara-gara dia. Fakutihat lahu abwabu sama, dibukakan untuk dia pintu langit. Wasyahidahu sab'una alfat minal malak. Dan malaikat pun menjadi saksi untuk dia sebanyak 70 ribu malaikat. Faqad dumma dhammatan summa furja alaihi, summa furja anhu. Sungguh dia mendapat kepitan daripada kepitan kuburan, kemudian dilapangkan kuburannya. Setiap manusia yang meninggal akan merasakan kepitan kuburan tersebut. Para ulama menyebutkan, berkata Abul Qasim As-Sa'di, "La yanju min daqtil qabri salih wala talih, ghairu anna al-farqa bainal muslim wal kafir fiha dawamud daqtil kafir." Bahwasanya tidak ada seorang pun yang terlepas dari kepitan kuburan, baik orang yang soleh maupun yang tidak soleh. Hanya saja perbedaannya, kalau orang muslim ketika dia dikepit, kemudian dilebarkan, dilapangkan. Dan semua disebutkan, seorang mukmin itu kalau dia sudah berhasil menjawab pertanyaan, maka akan dilapangkan kuburannya seluas mata memandang. Seluas mata memandang. Ikhwatiddin, perlu kita ketahui. Ketika kita bicara masalah alam barzah, ikhwatiddin, ya, tadi kan kita sebutkan bahwasanya ini ruh dikembalikan ke jasadnya. Jangan terfikir oleh kita jasadnya jasad yang kita kafankan itu. Itu jasadnya bukan jasad itu lagi. Karena dalam sebuah hadis dikatakan datang dua malaikat dan menyuruh duduk, ini jasad orang ini. Ketika nyawanya sudah dikembalikan ke jasad, malaikat menyuruh duduk. Kalau kita lihat, kalau kita artikan jasad ini jasad yang kita kuburkan dalam lahat, di mana duduknya? Ya. Berarti ikhwatiddin, jasadnya bukan jasad yang ini. Bukan jasad kita sekarang. Lapangnya juga dilapangkan, bukan dilapangkan sebagaimana kita di dunia. Kalau kita pikirkan dilapangkan, status yang sebelahnya itu kemana tuh? Digusur. Ada lagi yang tanya, Ustaz, tanya. Gimana pertanyaannya? Gini, kalau ada orang mukmin dikuburkan, di sebelahnya ada penjahat, Ustaz. Ya, kan disiksa tuh. An-naru yuraduna 'alaihi hudu wa asyya. Dia akan mendapat azab kubur, nerakanya di kuburan. Terus kepanasan enggak sampingnya itu? Ini kan kalau logika kita, ikhwatiddin. Ya, logika kita tidak bisa mengatasinya, ikhwatiddin, perhatikan. Kalau kita sudah masuk dalam masalah gaib, itu bukan perkara yang enggak masuk akal. Ya, ingat. Perkara-perkara gaib bukan perkara yang enggak masuk akal, tapi perkara yang belum kita nalar. Itu dia. Apa bedanya? Begini. Anak TK mau tamat, kita kasih soal S3. Bisa dijawab? Bisa dijawab? Masih ngantuk atau? Tentu jawabannya tidak bisa dijawab. Baik. Apakah pertanyaan S3 itu satu hal yang tidak masuk akal atau yang belum dinalar oleh anak TK? Belum dinalar oleh anak TK. Itu dia. Demikian juga ketika kita menggunakan akal pikiran kita, kuburan orang mukmin diluaskan. Akal kita sekarang mengatakan, enggak bisa, gimana caranya? Sementara tanah wakaf itu seberapa lah besarnya? Kalau seluas mata memandang, bagi satu orang saja sudah enggak cukup tuh, apa namanya? Tanah wakaf. Gimana kalau dua orang mukmin? Itu gimana caranya, ikhwatiddin? Nah, perhatikan. Luasnya di sini, ikhwatiddin. Luasnya alam barzah. Kita bukan dikatakan bukan dikatakan perkara yang tidak masuk akal, tapi belum bisa kita nalar. Kapan kita bisa nalarnya? Nanti setelah pengalaman. Begini. Antum diluaskan kuburan antum, insyaallah seluruh kuburan kita diluaskan. Amin. Ini ya. Baru kita paham. Ya. Ketika kita nanti masuk surga, Rasulullah mengatakan bahwa saya bidadari itu fitin. Itu putih. Sangin putihnya nampak sumsumnya. Saya pikir, kalau wanita sekarang kan nampak sumsumnya, siapa yang suka? Ya. Demikian nih fitin. Bidadari kalau seandainya mereka muncul di dunia, itu lebih terang dibandingkan matahari. Gimana kita menikmatinya kalau orangnya silau, men, kan begitu jadinya. Gimana kita melihatnya? Itu kalau kita sekarang, nanti ketika masuk surga kita, masya Allah, ini rupanya. Memang dulu kita belum nalar, begitu. Jadi belum nalar bukan berarti tidak masuk akal, begitu. Kafirin, rahimanallahu wa iyyakum. Demikian juga masalah ini. Jadi kalau orang mukmin tetap digencet, tapi kemudian diluaskan kuburannya, hanya orang kafir terus selamanya dia dikepit oleh kuburannya. Ikhafidin azallahu iyyakum. Kemudian masalah lain yaitu masalah sebab-sebab mengapa seorang itu diadab dalam kuburan. Yang pertama ikhwatiddin rahimanallahu iyyakum, yaitu dikarenakan ratapan keluarganya. Dalam hadis yang sahih di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mayyita la yu'adzabu fi qabrihi bi bukai ahli." Sesungguhnya mayat itu akan diadab dalam kuburannya gara-gara tangisan keluarganya. Ya. Tangisan di sini bukan sekedar berlinang air mata, enggak. Karena Rasulullah pernah berlinang air matanya ketika anak beliau meninggal. Sampai salah seorang sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, ini air mata apa ini?" "Ini air mata kasih saya." Maksudnya meratap di sini. Dalam hadis yang lain, "Innaman niha alaihi yu'adzab bima niha alaihi." Barang siapa yang diratapi, maka dia akan diadab. Jadi di sini ikhwatiddin, salah satu sebab mayat diadab gara-gara meratapnya keluarga yang dia tinggalkan. Kok bisa dia pula yang diadab? Sementara yang berbuat buruk, yang berbuat yang dilarang itu adalah keluarganya. Bukankah Allah mengatakan wala taziru waziratu wizra ukhra, bahwasanya tidak ada seorang pun yang bisa mengemban dosa orang lain? Ini kan dosa keluarganya, kenapa kok mayat yang diadab? Ikhwatiddin, para ulama mengkompromikan dua hadis ini, yaitu dia diadab dikarenakan dia tidak pernah mengajarkan keluarganya jangan meratap kalau meninggal. Kalau antum berada di sebuah masyarakat yang kebiasaan mereka meratapi mayat yang meninggal, sementara antum tahu meratap itu tidak dibolehkan dan antum tidak ajarkan kepada anak-anak antum bahwasanya enggak boleh meratap terhadap orang meninggal, maka antum meninggal, keluarga antum meratap, antum diadab. Kenapa? Tidak mengajarkan kepada keluarga. Makanya ikhwatiddin, ya, kita ajarkan anak-anak kita. Ya, ini enggak boleh, itu enggak boleh. Hal-hal yang diharamkan. Ya, hal-hal yang diharamkan dalam Islam. Jangan sampai kita itu ikhwatiddin azallahu iyyakum diadab dikarenakan memang kita sebagai pemimpin yang tidak bertanggung jawab. Jadi di sini masalahnya bukan dikarenakan semata-mata tangisan tersebut, tapi dikarenakan karena dia tidak mengajarkan keluarganya apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah akibatnya. Ya. Kemudian dikhatibuddin azallahu iyyakum, apalagi yaitu orang yang tidak istinja ketika buang air kecil, ya. Apalagi kalau laki-laki kan, kadang-kadang dia kesesak cari dinding, semprot, udah digoyang-goyang aja, dah pergi, ya kan? Demikian, ini akan menjadi penyebab adab. Ya umumnya ini kalau laki-laki main semprot saja, alhamdulillah di Jepang nggak ada. Kalau di Indonesia tidak ada tempat sunyi kecuali bau pesing. Pohon tempat teduhan kok lain udah aromanya, halte-halte bis lain aromanya. Demikian ikhwatiddin, ya. Itu satu hal yang diharamkan sebenarnya ikhwatiddin. Tempatnya dilaknat, buang air di tempat teduhan. Baik, kemudian yang kedua, apa? Mereka yang mengadu domba. Ketika Rasulullah SAW melintas sebuah kuburan, dua kuburan, Rasulullah mengatakan, "Ini kuburan siapa?" Lantas beliau meminta pelepah kurma dan dirancapkan. Semoga mereka berdua ini sedang diadab. Mereka diadab gara-gara kalau buang air kecil tidak istinja dan suka mengadu domba. Sedang diadab kubur. Semoga dengan ditancapkannya pelepah ini akan diringankan adab mereka selama pelepah ini belum kering. Itu dia. Ini sunnahnya ikhwatiddin, itu khusus untuk Rasulullah. Jangan pula antum ada ini, jangan-jangan ini sedang diadab nih. Diambil pelepah. Kalau kita enggak ikhwatiddin, bukan pelepah. Tancapkan pohon durian. Ya kapan keringnya? Ya kan? Dia besar terus. Makanya kan banyak pohon-pohon tempat kita kan? Ya. Ada yang bawa spesial menancapkan pohon khusus kuburan itu yang seperti buahnya seperti jeruk Bali itu. Ada yang pohon cempaka kan? Kamboja. Nah demikian. Itu ya kapan keringnya, memang dia tumbuh terus. Demikian. Dan itu tidak bisa meringankan adab. Pertama, ikhwatiddin, mengapa kita katakan ini khusus Rasulullah? Pertama, Rasulullah tahu ini sedang diadab. Kita tebak-tebak, ini seperti orang tua saya sedang diadab ini. Nah, yang kedua, ya, itu adalah apa namanya? Kaitannya dengan doa Rasulullah SAW. Jadi doa Rasulullah, ya Allah, ringankan azab orang ini selama pelepah itu. Jadi itu khusus untuk Rasulullah, bukan untuk semua kaum muslimin. Sunnah menancapkan pohon di kuburan-kuburan. Itulah yang terjadi di negara kita. Demikian. Bukan hanya pohon-pohon yang bukan pelepah, banyak pohon yang ditanam di sana. Kemudian apalagi hafidin, al-kufru billah, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hafidin rahimanallahu wa iyyakum, ya, beberapa hal yang perlu kita kaji, ya. Yang intinya semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita kekuatan untuk persiapan dalam rangka menghadapi alam barzakh. Karena kuluman alaihafan, semua itu akan hancur, semua akan binasa. Kulunab senda ekotul maut, setiap diri itu pasti akan mati, pasti akan mati. Maka tinggal apa yang kita persiapkan untuk kematian. Dan permasalahannya ikhafidin, mati itu juga nggak tahu tah kapan datangnya. Sekarang siapa di antara antum yang berani menjamin dia tidak mati? Dia menjamin dia masih hidup 5 menit lagi. Tunjuk tangan. Tunjuk tangan siapa di antara antum yang berani menjamin, Ustaz, saya 5 menit lagi belum mati. Oh, saya mau tunjuk tangan, mau minum. Nggak ada kan ikhafidin. Karena yang mati itu ada orang tua, ada anak muda, ada yang baru lahir. Nggak memandang bulu, bulu apa saja disikat oleh kematian. Itulah yang khabidin. Makanya yang terpenting bagaimana cara kita mempersiapkan diri untuk menghadapi. Ini kan yang khabidin. Kulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Kulu salam muslimin inna wa lakum. Oh, ini sudah ada, maksudnya? Oh iya, coba ada dulu. Sampai setengah satu. Oh, lanjut lagi di setengah satu. Ya, kita azan dulu. Habis azan dulu. Sampai jam 1? Sampai jam 1. Oh iya, boleh? Ya. Ya. Insya Allah kita azan zuhur dulu. Setelah azan zuhur nanti kita lanjutkan tanya jawab. Untuk efektivitas waktu juga. Saya masih di sini dulu, ya? Ya, silakan ada. Tidak usah dilempar, minum aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik, ikhwatiddin, azallahu iyyakum. sebagai efisien waktu kita jawab beberapa sampai jam 25 ya. Jadi nanti 25 antum sudah mulailah uduk-uduk ya. Baik. Ini ada pertanyaan. Bagaimana dengan perempuan solehah? Kenikmatan-kenikmatan apa yang didapati di surga? Apa dapat laki-laki ganteng juga, Ustaz? Ini emang sering pertanyaan ini. Kalau laki-laki kan dapat bidadari. Ya. Terus, apa perempuan dapat bidadara? Gitu. Ketika saya pernah apa namanya membacakan sebuah hadis, apabila seorang istri menyakiti suaminya, maka bidadari di surga akan berkata, membela suaminya, semoga Allah membunuhmu, menyakiti kamu. Dia itu hanya sebentar saja bersama kamu, sebentar lagi dia datang kepada kami. Dan tanya ibu-ibu, Ustaz, kalau kami disakiti suami gimana? Apa ada bidadara yang membela kami? Ya. Termasuk yang tadi, ketika seorang wanita yang solehah. Terus, yang datang temannya ini siapa nih? Laki-laki ganteng atau wanita yang cantik? Begitu. Jadi, khafidin azallahu ayyakum, kita kembali kepada kaidah yang pertama kita sebutkan tadi, bahwasanya kita tidak bisa bicara masalah gaib kecuali yang ada dalilnya. Jadi apa yang disebutkan Rasulullah SAW itu ya terkait dengan laki-laki. Seorang datang, ya arojulun wajhuka syams, datang sama laki-laki yang wajahnya seperti matahari. Ya laki-laki disebutkan. Jadi kalau dia wanita bagaimana? Ya yang datang, ya laki-laki. Tidak kita katakan perempuan. Jangan kita mikirnya kalau laki-laki ditemani oleh perempuan semasa di dunia. Iyalah, kalau khalwat ya jelas lah kan. Bisa jatuh cinta pula dia nanti. Di situ tidak ada ceritanya komitinya laki-laki. Tapi bagaimana? Apakah ada para bidadara? Kita katakan tidak ada bidadara. Yang ada hanya bidadari. Terus kami hanya dapat satu suami saja, Ustaz. Ya begitu. Gak adil lah itu kan. Laki-laki bisa dapat banyak istri. Sementara istri di dunia gak dapat banyak suami. Enggak, tetap satu dia. Demikian. Ya. Jangan kita logikakan seperti logika kita di dunia. Kalau logika di dunia yaitu ketika seorang istri punya madu. Ya. Ada yang namanya cemburu. Kalau di akhirat ikhafiddin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa nazana ma fi qulubihim min ghillin, dan kami buang dalam hati mereka itu semua yang namanya pemikiran-pemikiran yang buruk. Cemburu, hasad, dengki, iri, itu habis. Rasulullah sebutkan Allah jadikan penduduk surga itu ka qalbin wahidin, seperti satu hati. Tidak ada cemburu. Jadi ketika seorang wanita masuk surga, dia berdampingan dengan suaminya, dia sudah sangat bersyukur. Walaupun suaminya banyak punya istri-istri yang lain. Tidak ada yang namanya cemburuan, tidak ada yang namanya iri-iri, tidak ada. Karena seperti satu hati, seperti kita. Kita ini kan hanya satu hati. Ya. Pernah enggak yang kiri cemburu dengan yang kanan, tangan kita ini? Enak sekali ente ya. Ente untuk makan-makan, sementara saya untuk bangun bawah-bawah. Pernah ada cemburu? Pernah ketemu ini? Ketika kita tidur, pukul-pukulan itu, pernah? Kan gak ada, kenapa? Hatinya satu. Masing-masing sudah memahami tugasnya masing-masing. Iya kan? Kaki pernah dia protes. Asi aku aja yang di bawah. Sekali-sekali aku yang di atas. Begitu. Pernah? Sekali-sekali kepala lah yang di bawah. Pernah ada yang protes? Enggak ada, kenapa? Karena hatinya satu. Demikian nanti di surga ikhwatiddin, hatinya satu. Enggak ada yang protes. Semua merasa bersyukur atas apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Semua rezeki yang diberikan Allah kepadanya, semua merasa bersyukur dan dia merasa yang terbaik. Bahkan orang yang terakhir masuk neraka, masuk surga. Itu kan berarti derajatnya paling rendah di dalam surga. Allah masukkan dalam surga, apa katanya? Ya Allah, bersyukur sekali ya Allah. Karena engkau belum pernah memberikan nikmat seperti ini kepada siapapun sebelumku. Kan dia yang terakhir. Dia orang yang terakhir masuk surga merasa nikmat yang Allah berikan kepada dia belum pernah diberikan kepada siapapun selain dia. Dia orang yang pertama. Begitulah ikhwatiddin. Saking bersyukurnya. Demikian juga di hari akhirat. Jadi ibu-ibu, gak usah nanya-nanya para bidadara-bidadara yang gak. Masuk surga saja sudah alhamdulillah begitu. Ya. Semua akan merasa inilah nikmat yang terbaik. Bahkan ketika dia lihat suaminya punya istri-istri yang lain, alhamdulillah suamiku punya istri lain begitu. Jadi dia apa namanya punya bidadari-bidadari yang lain. Ya, itu kalau di surga, kalau di sini, kalau sekarang ya, ya langkahi mayatku. Demikian. Jadi kita tidak bisa kias-kiaskan sebagaimana di dunia. Kita hanya bisa bicara sesuai dengan Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Apakah siksaan untuk orang kafir itu bertingkat-tingkat? Ya, bertingkat-tingkat ikhafidin. Hanya saja mereka kekal dalam neraka. Makanya Rasulullah pernah mengatakan tentang paman beliau, sesungguhnya adab yang paling ringan, yaitu adabnya paman beliau, yaitu Abu Thalib. Di mana dia disuruh memakai sandal dari neraka dan menggelegaklah kepalanya. Itu adab yang paling ringan. Bayangkan ikhafidin, anggota badan kita yang paling jauh ya kaki dengan kepala. Kalau kaki pakai sandal, kepala menggelegak, terus yang tengah-tengahnya kemana? Itu yang paling ringan. Dan itu adabnya Abu Thalib. Yang lainnya bagaimana? Allahu a'lam, lebih parah lagi. Berarti ada adab yang ringan dan ada adab yang keras. Yang ringan menurut adabnya neraka begitu, ya. Yang ringan menurut bandingan adab neraka yang lain, lebih ringan. Jadi orang kafir itu ikhwatiddin punya adab bertingkat-tingkat. Hanya saja mereka tidak akan pernah keluar dari neraka. Kalau ada seorang muslim yang menzolimi orang kafir, di akhirat nanti dia akan nuntut. Ya Allah, dia pernah ngambil berasku. Dia pernah ngutang. Jadi jangan dikira kalau kita ngutang dengan orang kafir, gak usah bayar. Orang kafir, apa yang dibayar? Dia akan nuntut. Loh, untuk apa dia nuntut? Dia akan nuntut kebaikan supaya apa? Meringankan adabnya. Itu dia, ikhwatiddin. Meringankan adabnya. Makanya hati-hati, jangan menzalimi orang kafir. Walaupun antum berada di tengah-tengah orang kafir, jangan sekali-sekali menzalimi orang kafir. Bahkan, kalaupun ada orang kafir yang minoritas, jangan sekali-sekali menyakiti mereka. Jangan. Karena dia akan nuntut dari hari akhirat. Guna apa? Untuk meringankan azab mereka. Itu pembahasan dalam masalah surga dan neraka itu. Ustaz, alam kubur itu kan hal yang gaib. Lalu mengapa ada beberapa manusia yang bisa mendengar suara siksaan kubur? Tidak ada yang bisa mendengar. Ya, Rasulullah mengatakan yang bisa mendengar, semuanya bisa mendengar kecuali manusia dan jin. Kata Rasulullah lagi, seandainya kalian mendengar, kalian pasti akan pingsan. Jadi kalaupun ada dulu apa namanya orang Rusia sedang ngebor, pernah dengar nggak? Ngebor sampai sekian ratus meter, kemudian dia mendengar suara Allah, tidak bisa, tidak bisa, karena ini masalah gaib, tidak bisa didengar oleh manusia. Rasulullah yang katakan, maka tadi kembali ke Khafiddin, kita katakan kita hanya bisa bicara dengan dasar Quran dan Sunnah. Rasulullah katakan tidak bisa, tidak bisa. Loh, mereka mengapa dengar? Jangan-jangan itu tasawur apa, kita tidak tahu. Karena itu sebuah keyakinan. Ya, ingat ya Khafiddin, kita tidak bisa mendengar. Kalaupun ada yang bisa mendengar, itu bukan suara orang itu yang dia dengar. Kalau dia dengar, pasti dia pingsan. Itulah dia. Itu ukurannya. Kata Rasulullah, seandainya kalian mendengar, pasti kalian akan pingsan. Kalau belum pingsan, berarti belum. Itu bukan suara orang kubur. Kan mudah saja. Bagaimana kedudukan bagi orang yang memiliki kelainan mental? Di akhirat sedangkan dia pun tidak mengerti hukum agama, apakah mereka dapat langsung masuk surga? Ikhafidin, ya. Salah satu mukallaf itu orang yang dibebani hukum, yang mereka diantaranya yang berakal, ikhafidin. Yang berakal. Kalau dia nggak berakal, dia tidak akan mendapatkan beban daripada hukum. Ya, apakah dia masuk surga? Ini sama seperti Allahu a'lam bishawab, seperti anak-anak yang meninggal, anak muslim yang meninggal, dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia akan mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala, lulus ujian ke surga dia. Enggak lulus ya surga. Jadi seperti itu. Kemudian Ustaz, ada yang bilang bahwa kita boleh memberikan selamat kepada orang kafir yang sedang merayakan hari raya ini. kemarin sudah kita bahas secara panjang lebar. Ini maksudnya mengucapkan selamat Natal, selamat tahun baru. Kan sudah kita bahas kemarin. Mungkin kemarin enggak hadir ya? Enggak hadir mungkin. Ustaz, bila ada orang muslim yang dosa-dosanya akan dibersihkan dulu di neraka sebelum surga, bagaimana keadaan dalam kubur? Khafidin insallahu iyakum, ya kuburan itu juga termasuk pembersih dosanya. Ya, pembersih dosanya. Makanya ada orang yang diadab kubur itu terus. Tidak ada henti-hentinya. Ada yang diadab kubur itu terus, kemudian lama-kelamaan adabnya melemah. Demikian Ikhwafiddin. Termasuk salah satu, apa namanya, penghapus dosanya. Ustaz, mohon dijelaskan hukum dan adab ziarah kubur. Ziarah kubur Ikhwafiddin, pertama kita baca. Apa bacanya? Assalamualaikum. Ya ahli diyar, mu'min mu'minat. Wa inna insya'allah bikum lalahikun. Ya, kemudian buka sendal. Kecuali kalau di pukulan sumut ada jalan yang, kan ada jalan yang sudah di beton. Ya, di beton. Itu Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili ketika ditanya, boleh enggak kita berjalan di jalan, memang sudah dikhususkan jalan, kemudian di semen, ya memang tempat jalan, tapi masuk dalam area kepemakaman. Boleh nggak kita masuk kemari dengan memakai sendal? Kata beliau boleh, kecuali ketika kita mau melangkah ke pemakamannya. Adapun di jalan ini boleh kita pakai sendal, kata fatwa Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili. Baik, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat salah seorang sahabat memakai sendal yang sendal sibityatin namanya. Ketika itu Rasulullah katakan, ya sahibu sibityatin, wahai orang yang pakai sendal sibityah, sendal sibityatin ini sendal yang terbuat dari kulit yang bulu-bulunya masih ada. Masih ada bulu-bulunya. Ikhra'na 'alaik, maka lepaskan sendal. Jadi itu merupakan salah satu adab berziarah. Ya, adab berziarah lepaskan sendal. Kemudian apa yang kita lakukan Ikhwafiddin rahimanallahu wa iyyakum? Kita mendoakan untuk ahli kubur, bukan berdoa untuk kita. Ingat, kita berdoa untuk penghuni kuburan, bukan berdoa untuk kita. Kan banyak kaum muslimin ziarah kuburan doanya untuk dia. Kalau dia doa untuk dia Ikhwafiddin, ngapain ke kuburan? Pergi ke masjid. Pergi ke Mekah, Madinah sana. Itu dia doanya. Makanya Ikhwafiddin, kalau ada yang mengatakan, "Ustaz, saya ke kuburan sunan ini, sunan itu," ya saya berdoa kepada Allah, bukan berdoa kepada minta kepada si ahli kuburan, bukan minta kepada si wali. Saya minta kepada Allah, kita katakan. Lantas kalau kamu mintanya kepada Allah, ngapain jauh-jauh ke kuburan di sebelah kuburan wali? Mengapa? Emang di rumah Allah gak dengar? Itu tandanya dia meyakini bahwasanya berdoa di samping kuburan wali lebih mustajab ketimbang di rumah, ketimbang di masjid. Makanya banyak kaum muslimin ketika dia berziarah kuburan wali, doanya Masya Allah sampai meneteskan air mata seperti dia berada di depan Ka'bah. Tapi ketika dia berada di masjid, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati begitu. Enggak serius. Sekarang saya tanya pada antum, mana lebih tempat yang lebih baik, masjid atau kuburan? Masjid. Di situ salahnya Ikhwafiddin. Ya. Bukan berarti kita itu melarang berziarah kuburan. Siapa bilang? Kita enggak melarang berziarah kuburan. Kan Rasulullah memerintahkan, "Kuntu nahaitukum an ziyarati al-qubur ala fazuruha." Dahulu aku pernah melarang kalian ziarah kubur. Sekarang silahkan ziarahi. Fa innaha tudzakkiru akhirah, karena hal itu bisa mengingatkan akhirat. Silakan. Jadi kebutuhannya itu Ikhwafiddin, ya, untuk mengingat kita akhirat, artinya mengingat kematian, dan kita juga bisa mendoakan si ahli mayit, kuburan. Dan bukan untuk kita. Bukan untuk kita. Datang ke kuburan Sunan Ampel misalnya. Ya Allah, perdaganganku sedang seret nih, ya Allah mudahkan rezeki. Kenapa kok jauh-jauh ke sana? Tentu dia meyakini, berdoa di samping kuburan ini, di kuburan para wali ini, doanya mustajab. Ikhafidin. Saya tanya pada antum, untuk menentukan mana tempat yang mustajab doa dan tidak, siapa? Hak siapa? Hak Allah. Makanya enggak bisa kita sembarangan tempat ini mustajab doa kecuali dengan dalil. Enggak bisa kita katakan ikhafidin. Karena Allah menyebutkan, wallahu wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Tuhanmu yang menciptakan apa saja yang Dia kehendaki, wa yakhtar, dan Dia yang punya hak untuk memilih mana yang terbaik. Allah memilih Mekah lebih utama dibandingkan negeri yang lain. Allah memilih masjid lebih utama dibandingkan tempat selain masjid. Demikian. Allah menyatakan tempat ini mustajab doa. Rasulullah katakan tempat ini mustajab doa. Rasul mengatakan waktu dari ini dan ini mustajab doa. Enggak bisa kita sembarangan. Ini ketika saya naik taksi biasanya mustajab doa. Bisa? Enggak bisa ikhwatiddin. Karena harus ada dalil. Yang menjawab doa orang itu Allah. Makanya kita harus punya data yang lengkap. Baik dari Al-Quran maupun dari Sunnah Rasulullah yang menyatakan itu tempat yang mustajab. Ini waktu yang mustajab. Gak bisa sembarangan. Sekarang, ada gak informasi dari Quran dan informasi dari Sunnah bahwasanya berdoa di samping kuburan si fulan mustajab doa? Kalau enggak ikhwatiddin, berarti kita berdusta atas nama Allah. Gak boleh. Di sini bisa jatuh pada kesyirikan. Bisa jatuh pada kebidahan. Makanya hati-hati. Bukan masalah ziarahnya ikhwatiddin. Ya. Bukan masalah ziarahnya. Tapi banyaknya kaum muslimin yang menjadikan tempat tersebut, ada yang memang ada yang minta langsung. Makanya kan, yang kuburan Gus Dur, itu sampai gak pernah sepi. Batu-batunya selalu ditambah. Kenapa? Diambilin. Itulah jadinya ya, kafir. Ziarah sih ziarah, tapi ujung-ujungnya apa? Kesyirikan lah. Itu. Makanya hati-hati. Makanya ziarah ini kafirin awal-awalnya dilarang oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena kaum muslim itu masih baru. Masalah kesyirikan itu sangat riskan dengan kuburan. Dari dahulu, ya, dari dahulu sampai sekarang kuburan itu sangat riskan dengan kesyirikan. Makanya di awal Rasul katakan, dulu aku melarang kalian berziarah. Kaum muslimin baru beriman. Kalau nggak dilarang, nanti bisa berbuat syirik di situ. Maka dilarang. Kita lihat kaum muslimin sudah kuat akidahnya, benar akidahnya, baru dibolehkan Rasulullah SAW. Ya kan? Dan dahulu kan sampai sekarang. Sampai Rasulullah mengatakan, La'anallah al-Yahud wal-Nasar ittakhadhu kubur anbiya'i masajidah. Allah melaknat orang Yahud dan orang Nasrani karena menjadikan kuburan nabinya menjadi masjid. Tuh. Berarti kan memang kuburan ini tempat yang paling riskan terjadinya kesyirikan. Syirik. Jadi bukan sentimen. Ya kalau sudah kita bicara masalah itu, Wahabi. Bahasa apa yang digunakan oleh malaikat saat menanyai kita dalam alam barzakh? Bahasa yang bisa kita pahami. Iya. Bahasa apa Ustaz? Oh, saya gak pernah pengalaman, gimana? Karena gak ada juga dalam hadis bahasanya bahasa apa. Apakah marabuka itu, karena itu dalam bahasa Arab, ya bisa jadi seperti itu. Tapi gak bisa juga kita katakan pasti itu. Mengapa? Karena kalau Rasulullah menceritakannya dalam bahasa Arab. Yang jelas bahasa yang dipahami. Ya, bahasa yang dipahami. Nanti akan ada pembahasan itu ikhwatiddin dalam masalah hari hisab. Kan Allah bertanya. Allah bertanya pakai apa? Pakai bahasa apa? Kalau dia taunya bahasa Jepang. Hari kato begitu. Hai. Demikian. Itu ada pembahasan. Apakah kita boleh memastikan teman kita yang mati dalam kekafiran pasti penghuni neraka? Ya kalau dia mati dalam kekafiran, neraka pasti. Tapi kalau dia masih hidup, jangan katakan ini pasti neraka. Jangan. Ingat, bedanya. Kalau dia matinya dalam keadaan kafir, pasti masuk neraka. Makanya gak boleh doakan. Ya Allah, masukkanlah dia ke dalam surga-Mu. Jangan. Karena dia jelas nerakanya. Tapi kalau dia masih hidup, dia orang kafir, tapi masih hidup, jangan sekali-sekali mengatakan orang ini pasti masuk neraka. Kenapa? Kita tidak tahu, jangan-jangan dia masuk Islam. Itu ikhafidin. Ya, paham ya bedanya kan? Ustaz, apakah ada istilah mati suri dalam Islam? Mati suri itu apa? Gak sadar gitu kan? Pingsan kan? Pingsan itu mati suri gak? Beda. Ya itu nanti ada. Gak bisa ada pingsan. Seperti pingsan, para ulama kan membahasnya pingsan itu bisa membatalkan wudu. Jadi ada pingsan. Gak ada masalah. Ini kan istilah kita yang mati suri. Padahal sebenarnya dia dikatakan masih hidup. Itu dia. Ya, masih hidup. Jadi kalau dia dicabut nyawanya, gak balik lagi, nah itu matilah dia. Tapi kalau dia ternyata hidup lagi, berarti dia belum mati. Itu aja. Sama seperti kita tidur. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tidur itu mati. Apa dalilnya? Coba sebutkan. Yang bisa menjawab boleh pulang. Boleh tidur. Apa dalilnya kalau tidur itu mati? Ah, itu dia. Doa. Doa bangun tidur dan doa mau tidur. Doa, mau tidur apa? Allahumma ini a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, itu masuk Islam. Ya. Iya, jangan terlebih sambung aja. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Amu itu artinya aku meninggal, aku mati. Begitu bangun, apa doanya? Ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku setelah aku mati. Jadi tidur juga mati. Demikian. Makanya dalam Al-Quran dikatakan ada yang tidur dari antara mereka, ada yang sudah ajarnya, dia akhirnya gak balik-balik lagi. Ada yang kami kembalikan arwahnya. Demikian ikhwatiddin. Ya, tidur itu dikatakan mati. Tapi bukan mati dalam pembahasan kita ini. Kalau mati dalam pembahasan kita ini, gak balik lagi dia. Ketika seorang selamat dari azab kubur, apakah tidak ada lagi siksaan berikutnya? Tidak. Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya apabila ketika Rasulullah melihat kuburan, dia merasa mengerikan. Para sahabat melihat, ini Rasulullah begitu raut wajahnya. Ya Rasulullah, ketika Anda bicara masalah surga dan neraka, tidak seperti ini. Mengapa ketika Anda melihat kuburan seperti itu? Apa kata beliau? Sesungguhnya kuburan ini merupakan penentu bagi seseorang. Berhasil dia melewati ini, baik dia melewati ini, maka baguslah semuanya. Kalau dia nggak berhasil di sini, maka akan semakin malapetaka lah yang menanti dia. Itulah kuburan. Makanya kuburan itu pemandangan yang sangat mengerikan, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah awalnya. Diadab dia di situ, maka kemudiannya akan semakin parah. Sementara kalau dia berhasil, maka kemudiannya akan semakin mudah. Mengenai orang di mana sekarang yang bisa melihat dunia jin, apa dia sesat? Ikhwatiddin, perhatikan. Jin itu masalah gaib apa masalah nyata? Gaib. Berarti kaidah kita apa? Tidak bisa bicara kecuali dengan Quran dan Sunnah. Allah menyebutkan, innahum yaraunakum min haitsu la taraunahum. Kata Allah, mereka bisa melihat kalian, kalian gak bisa melihat mereka. Udah, selesai masalahnya. Loh, terus bagaimana itu Ustaz yang ada jin-jin hantu, gundurwo, kuntilanak, dan seterusnya? Itu bagaimana? Itu penampakannya. Mereka menjelma dengan bentuk yang lain. Bentuk aslinya, tidak. Jin itu bisa berbentuk yang lain. Bisa berbentuk ular, ya. Bisa berupa anjing, bisa. Sebagaimana hadis di mana seorang sahabat mendapatkan ular menggulung di rumahnya ketika dia baru pulang. Ingat kan hadisnya? Nah, akhirnya dia berantem, akhirnya gak tahu mana yang lebih dahulu meninggal. Ularnya kah ataukah sahabatnya? Sehingga Rasulullah melarang, kalau ada ular, jangan kalian langsung bunuh, suruh dia keluar. Hanya saja para ulama berbeda pendapat, apakah ini hanya untuk Madinah saja ataukah untuk kota lain juga. Itu yang Khofiddin. Ya. Jadi kalaupun ada yang bisa melihat jin, Khofiddin, dia itu dinampakkan oleh jin. Tapi zat sebenarnya tidak bisa dilihat. Ada orang yang diperlihatkan oleh jin, nampak. Ada Khofiddin. Ada tetangga, dia pernah cerita dengan saya. Anak-anak ikhwan kita juga. Waktu saya bonceng dia, "Ustaz, itu di sebelah itu banyak orang hitam-hitam itu nunggu." Kan? "Mana?" "Nggak nampak." Branding juga sih. Malam-malam sih. Dia bilang juga, "Ini jalan ini kalau jam 12 malam ini ramai nih, Ustaz. Ramai orang di sini." Tahu dia. Demikian. Tapi jinnya bentuknya bagaimana? Jin yang sering dia nampak itu jin anak-anak. Kalau dia masuk kamar, itu jin anak-anak lompat-lompat di kasurnya. Kalau dia pergi naik sepeda motor, jin itu ikut ke belakangnya. Tahu dia. Nah, demikian. Itu dia dinampakkan oleh jin. Ya. Ada bayangan jin ataupun jin menjelma seperti itu. Masa jin seperti anak-anak? Ya, demikian. Sebagaimana orang Kristen, malaikat pakai anak-anak pakai popok, pakai sayap, pakai tanah. Itu kan keyakinan orang Nasrani kan? Anak-anak kecil, bayi, pakai popok. Tau popok kan? Itu pakai sayap merpati, pakai panah. Malaikat cinta. Ya, Khofiddin, satu lagi lah ya. Biar pas lewat 25. Ustadz mohon rekomendasi kitab tafsir Al-Quran dan syarah hadis terjemahan yang terbaik untuk jadikan referensi ilmiah. Tafsir Ibnu Katsir. Dan mengenai terjemahannya, sudah ada terjemahan tafsir Ibnu Katsir yang diterbitkan oleh Pustaka Imam Syafi'i. Yaitu ada berapa jilid. Ada yang edisi lux, besar, ada yang kecil juga. Kemudian, itu sudah diterjemah. Mengenai kitab syarah hadis, Sahih Bukhari sekarang sudah diterjemah. Dan terjemah. Tapi jangan ambil yang lain, ambil yang terbitan Imam Syafi'i. Itu yang diterjemah oleh Ustaz Abu Isa. Dan tafsir itu juga diterjemah oleh Ustaz Abu Isa. Itu dia. Itu diantaranya. Dan sekarang kan ada juga sudah berupa software di HP. Ya. Dan itu juga hati-hati. Ada yang versi bajakan. Artinya ada perubahan-perubahan. Antum tahu lah yang sering berselancar di Dumai. Tahu Dumai kan? Dunia maya. Yang sering berselancar di Dumai. Tahu lah tentang masalah itu. Apalagi yang di WA yang sering di sebar-sebarkan di WA. Demikian ya. Ya itulah lebih kurang Khofiddin azallahu iyyakum. Insyaallah nanti akan kita bahas mengenai petaka hari Isa yang dimulai jam 2 ya. Inilah qul hada wa astaghfirullah li wa lakum. Qul salam muslimin innallaha rahim. Dan Allah rabbul alamin. Insyaallah ini. Buka waktu mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.